السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين حضرات إخوان إخوات سيدنا جماعة الله سبحانه وتعالى. Malam ini kita sampai ke bab 18 halaman 429. Larangan berbuat bid'ah dan mengada-adakan dalam agama. Mengada-adakan dalam agama itu sendiri adalah bid'ah. Bid'ah dalam bahasa Arab boleh dimaksudkan ke dalam bahasa Melayu mencipta sesuatu yang baru. Mereka sesuatu yang baru. Mengada-adakan sesuatu yang baru. Itu dia dinamakan bid'ah. Tapi dari segi syarak, berbagai definisinya yang menjurus kepada makna dan maksud yang satu. Bid'ah sebagaimana kita dah pelajari begitu lama sejak kita mengenal manhaj salaf, setiap bid'ah pasti sesat. Yang mengatakan ini adalah Shadiqul Masduq. Yang mengatakan ini adalah SAW, bukan sembarangan orang. Dan kalau kita lihat kullu bid'atin dhalalah, kullu itu disebut dalam bahasa Arab sebagai kalimatun jami'ah, menunjukkan keseluruhannya tanpa kecuali. Dan disebut kullu bid'atin bid'ani dalam bahasa Arab nakirah, iaitu umum, apa saja. Kullu bid'atin dhalalah, dhalalah juga disebut sebagai umum. Jadi setiap bid'ah itu pasti sesat. Dan dikuatkan lagi, ditakkidkan lagi, wa kullu dhalalatin finnar. Dan yang setiap yang sesat itu neraka. Jadi bid'ah, bahayanya lagi sebagaimana dalam hadis Bukhari, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu jembatan untuk jadi kafir. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menggugut yang beri amaran bahawa bid'ah boleh menjadikan manusia itu keluar daripada agama. Boleh jadikan manusia itu syirik. Ini syirik-syirik akbar. Boleh jadikan manusia itu kafir langsung. Sehingga Rasulullah SAW takutnya bid'ah berlaku di kalangan umat Islam, terutamanya sahabat. Baginda setiap Jumaat mesti memperingatkan umat Islam dengan iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang dikatakan khutbatul hajah, hadis ini dimasukkan dalam khutbatul hajah setiap hari Jumaat. Dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkhutbah, tidak akan memberi ucapan atau kuliah kepada orang sekarang kecuali dimasukkan dalam khutbatul hajah, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Begitu juga para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, tamassaku bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin, berpeganglah kepada sunatku dan sunat khulafa'ur rasyidin. Kalau kita baca sejarah bahawa mereka ini tidak pernah meninggalkan peringatan, mengingatkan kepada kita supaya meninggalkan bid'ah, iaitu membaca khutbatul hajah. Makanya kalau kita lihat ustaz-ustaz sunnah kita yang kembali kepada manhaj salaf, tidak akan beri ucapan ataupun tidak akan beri kuliah kecuali dimulakan dengan khutbatul hajah. Berbeza dengan ustaz-ustaz bid'ah. Ustaz-ustaz bid'ah mereka macam-macam mukadimah. Yang mana mukadimah ini kalau kita lihat tidak pernah dibacakan oleh salah seorang pun daripada salaf-salaf kita. Jadi berjaga-jaga, jangan kita nak bergaya ya, sebab orang tu nak bergaya, tunjuk hebat. Tapi itu bukan kehebatan. Hebat bila menghidupkan sunnah. Hebat bila sunnah dikedepankan. hebat bila sunnah diangkat. Bagaimana anda mengangkat anda punya, tetapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sunnah dihinjak-hinjak. Itu bukan satu kehebatan, tapi satu penghinaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di halaman 429, bid'ah adalah satu jalan atau cara tertentu yang diadakan dalam agama. Dalam agama, kalau bukan agama tak jadi masalah. Kerana kita dah bincang, dah faham, bid'ah itu ada dua bentuknya. Satu dalam agama dan satu yang dikaitan, yang ada kaitan atau berkaitan dengan dunia. Bid'ah dalam dunia yang dikatakan dalam bahasa Arab, ikhtira', arti ikhtira' mencipta sesuatu yang baru, dalam segi dunia disuruh. Kerana Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Idza kana min umuri dunyakum, fa'alaikum. Kamu, kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim ni, lebih tahu urusan dunia kamu. Apabila urusan dunia kamu, uruslah. Kamu uruslah. Disuruh kita urus. Idza kana min umuri dinikum fa'alayya. Apabila urusan agama kamu, kembalikan kepada aku. Okey, Rasulullah SAW sudah wafat. Apa yang Rasulullah SAW tinggalkan? Dua. Quran dan hadis. Bermakna kembalikan kepada Quran hadis. Dan Quran hadis ini tidak akan berubah dari dulu sampai sekarang. Terpelihara sampai hari kiamat. Kerana Quran Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah mengatakan, aku lah yang turunkan zikir di Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dijamin langsung oleh Allah SWT. Bagaimana hadis? Hadis termasuk wahyu. Jadi hadis juga termasuk yang dijamin oleh SAW dan dijamin oleh Allah. Pertama dijamin oleh Allah. Bagaimana kita memelihara hadis? Selain Allah memeliharanya, kita memeliharanya, mengenalnya dengan ilmu sanad. Ilmu sanad adalah ilmu yang canggih. Yang dengan kembali kepada ilmu sanad, orang tak akan tipu tentang suatu hadis. Apakah sahih atau tidak sahih. Lihat. Jadi kita yang bermanhaj salaf, yang kembali kepada manhaj salaf, kita tidak akan tertipu dengan ucapan itu dan ucapan ini. Kerana kita ada senjata yang paling baik untuk menentang ini semua. Terutama menentang bid'ah, iaitu Quran dan hadis. Makanya, kebanyakan mereka itu tak senang dengan gerakan salaf. Kerana gerakan salaf, dia punya senjata yang paling canggih. Apa dia Quran dan? Dan senjata dikatakan senjata yang pemutus. Tidak ada orang yang dapat memutuskan ni. Kecuali Quran dan hadis. Jadi, muslimin, muslimah yang dimulakan Allah SWT, bid'ah adalah satu yang membahayakan akidah. Membahayakan amal. Membahayakan segala-galanya dalam agama. Kalau akidah, kalau bid'ah, tentu syirik. Kalau amal, kalau dimasukkan bid'ah di dalamnya, ingat. Rasulullah SAW pernah bersabda, Aballah ayyakbala amala sahiba bid'atin hatta yada'a bid'atahu aw bid'ataha. Allah enggan menerima amalan yang dicampur baur dengan bid'ah sehingga ditinggalkan bid'ah tersebut. Ini bukan kata-kata anda, ya. Ini hadis berupa wahyu. Kalau Nabi mengatakan tidak diterima, ia tidak diterima. Jadi jangan sia-siakan amal kita dengan mencampur baurkan bid'ah. Kita tidak akan kenal apa itu bid'ah kecuali duduk dalam majlis seperti ini. Kita tak akan kenal apa itu sunnah kecuali kita duduk majlis seperti ini. Ingat, menghidupkan satu sunnah, kita sudah membunuh satu bid'ah. Dan berjuang menghidupkan sunnah adalah jihad sebagaimana kita sudah bincang. Menghidupkan sunnah, berjuang menghidupkan sunnah adalah jihad. Dan kata Ibn Taymiyah dalam kitabnya, lebih mulia daripada berjihad bawa senjata ke medan perang. Lebih mulia. Jadi, untuk menjadi manusia yang mulia, pertahankan sunnah. Hapuskan bid'ah. Jadi, bid'ah adalah satu jalan, cara tertentu yang diada-adakan dalam agama. Guna menandingi syariat. Lihat, syariat ditandingi. Sedangkan syariat kita, Quran dan hadis, kalamullah. Apakah boleh sama kalamullah dengan kalam makhluk? Laisa kamitslihi syai', tak ada yang serupa dengannya. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengan ucapan Allah. Makanya Quran dikatakan mu'jizat. Mu'jizat diambil daripada kalimah ajiz. Ajiz ni lemah. Orang tu dikatakan ajuz, yang ni orang yang lemah. Dikatakan mu'jizat lemah, lemah orang untuk menandingi Al-Quran. Sehingga Allah mencabar, dari dulu sampai sekarang, kalau anda tidak percaya bahawa Quran itu kalam Allah, buat seperti Al-Quran. Tak mampu buat seperti Al-Quran, jangan banyak buat 10 ayat. Sampai sekarang, pakar-pakarnya, pakar-pakar bahasa Arab pun tak mampu buat menandingi Al-Quran. Kalau kita tahu bahasa Arab, mungkin kita nyangka boleh. Bagi orang yang pakar bahasa Arab, tidak boleh. Tidak ada sesiapa dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat, untuk menandingi Al-Quran. Jadi kalau orang buat bid'ah, yang berupa hukum, seolah-olah kita buat hukum yang baru. Sehingga amaran Imam Syafi'i apa dia? Walaupun tak katakan itu Quran atau hadis, tetapi kalau anda mengatakan ini baik, Itulah spirit Quran dan hadis. Kalau tak kata baik, itulah di dalam hatinya, aku buat ni baik. Seperti Quran hadis. Ataupun untuk mencantikkan Quran hadis. Ataupun menambah lagi dalam Quran hadis lebih supaya lebih kuat. Apa kata Imam Syafi'i amarannya? Man istahsana faqad syarra'a wa man syarra'a faqad kafara. Siapa yang beristihsan, yakni menyangka baik, bagus, yang dicipta masuk dalam agama, dia sudah buat satu syarat. Siapa buat satu syarat, dia sudah kapi. Jangan main-main ni. Kalau dah kapi, apa ada? Kalau mati dalam keadaan kafir, apa yang ada? Tak punya apa. Makanya orang yang buat, ustaz, saya buat ini baik. Ustaz, saya buat ini tujuannya kerana Allah. Ustaz, saya buat ini untuk mencantikkan agama Allah sebagaimana ramai orang mengatakan seperti ini. Cuba lihat buat maulid ni. Cantik. Berarak ramai-ramai macam ini cantik. Ni hero-nya nampak? Nampak hero dia? Hero maulid namanya. Apa dibuat tengok? Pernah tak Nabi? Ini sama seperti demo. Demo aman. Sedangkan dalam Islam, demo aman ke tak aman tetap tidak boleh. Apa caranya? Menunjuk perasaan. Perasaan apa? Cinta dengan SAW. Ini bukan menunjukkan cinta dengan SAW. Ini menghina SAW. Sebab ini perbuatan bid'ah. Saya cabar, kalau ini bukan bid'ah apa namanya? Rasulullah SAW pernah buat. Sedangkan kata syekh kita yang mengada-adakan. Pernah tak disuruh? Kalau tak pernah disuruh maulid seperti ini. Ingat dalam hadis Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengamalkan satu amal yang bukan daripada perintah kami, maka amalan itu bid'un. Raddun, kata Imam Baghawi dalam tafsirnya, kata Ali Hasan dalam kitab Usul Bidah, bid'un. Dalam hadis Bukhari pula, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mereka cipta dalam agama ini yang bukan daripada agama, maka itu bid'un. Dan banyak lagi hadis-hadis yang melarang. Tetapi mereka mengatakan, ini kan bagus. Ia bagus ikut akal lantar. Tapi tak bagus ikut agama. Karena agama tak perlukan yang baru. Kerana kita akan lihat ayat-ayatnya nanti. Ini bukan kebenaran. Kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan bincang juga tentang kebenaran. Jadi bid'ah adalah satu jalan. Sahabat yang baru datang. Lihat halaman 429. Bab 18. Jadi bid'ah adalah satu jalan ataupun cara tertentu yang diada-adakan dalam agama guna menandingi syariat dengan maksud untuk menambah kedekatan kepada Allah. Walaupun maksudnya nak mendekatkan diri kepada Allah, dia bukan makin dekat makin jauh. Kenapa? Mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah ikut contoh. Walaupun dia walaupun dia ikhlas, kalau tidak ikut contoh maka dia tidak dikatakan ibadah. Sebab syarat ibadah kita dah tahu ya. Berapa syarat ibadah? 2, 3. Pertama Islam, kedua ikut contoh, ketiga ikhlas. Ikut contoh saja, kalau tidak ikhlas tidak boleh. Ikhlas saja seperti mereka buat maulid, tak ada contoh, juga tidak boleh. Tetapi tidak ada suatu pun dalil. Dengan maksud untuk menambah kedekatan kepada Allah. Tetapi tidak ada suatu pun dalil syariat yang sahih, yang membenarkannya. Baik sebagai landasan ataupun penjelasan tentang caranya. Ada tak dalil syariat suruh buat maulid? Mana landasannya? Mana syariat ini tidak ada? Kalau tak ada, seperti buat maulid seperti ini, ini jelas bid'ah. Kemudian secara pasti, telah banyak dalil baik di dalam Al-Quran, hadis, yang ini hadis-hadis sahih, maupun ungkapan kaum salaf yang mencelanya dan menghimbau untuk berhati-hati terhadapnya serta melarang untuk mendekatinya, yakni mendekati apa saja yang dikaitan yang ada kaitan dengan bid'ah ataupun yang dikatakan bid'ah, sebab ia merupakan jalan yang membawa kepada kemusyrikan ataupun jalan kepada pintu kesyirikan. Dan kalau dah masuk ke pintu syirik ni, kadang orang susah nak keluar. Ia juga merupakan kemaksiatan yang paling disukai syaitan. Betul kan? Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Al-ma'asiyatu yutabu minha, wal-bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu amat dicintai oleh iblis berbanding maksiat. Kerana maksiat, pelakunya akan bertobat. Tetapi bid'ah tidak akan bertobat kerana seperti ini. Ada tak orang nak buat tobat buat maulid ni? Misalnya saudara Ja'far, saudara Ja'far naik ke atas beri ucapan. Macam mana kalau dia katakan, oh maulid ini bid'ah, marah semua. Mereka takkan tobat. Kerana bagi mereka ini cantik. Ini elok, ini indah. Malah makan nasi biryani gam ya. Betul? Makan nasi biryani gam. Besok jantung antum kena gam. Kebanyakan yang makan nasi biryani gam, jantungnya kena gam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara pasti telah banyak dalil baik di dalam Al-Quran, hadis maupun ungkapan salafus salih yang mencelanya dan menghimbau untuk berhati-hati terhadapnya serta melarang untuk mendekatinya. Sebab ia merupakan jalan yang membawa kepada kemusyrikan. Ia juga merupakan kemaksiatan yang paling disukai oleh syaitan sebagaimana kita bawa hujahnya tadi. Sebab kemaksiatan lain masih ada harapan untuk bertaubat darinya. Sedangkan bid'ah akan menggerogoti, ini bahasa Jawa agaknya, pelakunya ibarat kemasukan penyakit anjing gila. Rabis dalam bahasa rabis ataupun dalam bahasa apa Indonesia dipanggil rabis. Seperti serius jadi serius. Penyakit ini susah ubatnya, ya. Di mana ia tidak membiarkan satu pun urat dari persendian kecuali akan dimasukinya. Orang ini orang yang kena sakit anjing gila. Jadi orang yang kena bid'ah macam orang dijelaskan oleh Nabi. Ini ada hadisnya. Nanti buku bid'ah yang akan timbul, kita bawa hadis ini. Malah dalam majalah Al-Furqan, kalau tak salah, ada menjelaskan tentang anjing ni. Kemudian bagaimana anjing apa penyakit anjing gila dikaitkan rabies ni. Alakulihal, bid'ah keluar daripada hak. Kerana hak yang datang daripada Allah. Dan hak tu satu. Bid'ah terkeluar daripada hak. Bid'ah terkeluar kepada kebenaran. Kerana bid'ah datangnya bukan daripada Allah. Bukan datangnya daripada Rasulullah. Bid'ah bukan wahyu. Ingat, Allah mengatakan, Al-haqqu min rabbika. Al-haqqu min rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Allah berfirman, kebenaran itu hanya datang daripada Tuhanmu. Kamu jangan ragu. Dan dijelaskan. Dalam ayat, dalam surah Yunus 32, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tuan-tuan, kebenaran itu dari Tuhan. Satu saja. Al-haqqu wahidun. Kebenaran itu hanya satu. Yang datangnya daripada Allah. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu kebenaran min dari rabbika daripada Tuhanmu. Mir rabbika daripada Tuhanmu. Fala takunanna. Jangan sama sekali kamu merasa mumtarin, ragu. Tetapi selain Quran, kita kena ragu. Quran, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu tidak boleh raib. Hidayah bagi orang yang mau petunjuk. Tetapi kalau bid'ah, kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin finnal. Setiap bid'ah itu sesat. Sebagaimana buat maulid seperti ini, sesat. Orang marah dengan saya, nak marah-marahlah, peduli apa anak. Jangan Allah marah kepada anak, sebab anak perlu jelaskan ni. Kita kena berjihad untuk menjelaskan bahawa maulid itu bid'ah. Sampai hari kiamat, cuba lihat. Ini banyak kodoan-kodoan. Maulid berapa hari bulan? 13 hari bulan? Tapi terus kodoan-kodoan sampai sekarang. Ada masalah sedikit? Alakulihal, bid'ah yang sudah kita pelajari. Jangan rasa jemu, jangan rasa bosan apabila disebut-sebut bid'ah. Kerana Rasulullah SAW setiap minggu. Sekurang-kurangnya sekali seminggu. Sekurang-kurangnya. Tetapi khutbah-khutbahnya semua memperingati tentang bid'ah. Jadi di sini. Bid'ah adalah bukan hak. Kebenaran hak satu. Hak bukan dua, bukan tiga. Sebab al-haq wahid. Dan yang dikatakan hak hanya daripada Allah kalau agama. Kalau dikatakan agama, kebenaran hanya daripada Allah. Dan di sini dikatakan, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Maka tidak ada suatu kebenaran. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Kebenaran daripada Allah, bermakna selain daripada Allah itu kesesatan. Kebenaran itu daripada Rasulullah, selain daripada Rasulullah dalam agama ini sesat, habis cerita. Siapa menafikan, maka dia menentang Allah. Siapa yang menafikan, dia menentang Rasulullah. Siapa yang menentang Allah Rasulnya, sudah ada ancaman. وَمَنْ يُشَاقِكِ اللَّهِ min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang rasul, kata rasul asalam sesat, dia katakan tidak sesat, bapa dia menentang. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah diberi penjelasan petunjuk, penjelasan yang seterang-terangnya yang berupa petunjuk ataupun penjelasan itu sebagai petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian orang ini sudah didatangkan petunjuk, didatangkan penerangan dan petunjuk, dia ikut jalannya orang-orang yang orang tak beriman. Yakni tak beriman kepada hadis, tak kembali kepada hadis. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Allah mengatakan kami akan biarkan di dalam kesesatan yang jauh. Wa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama, akan dihumban ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira. Itulah tempat paling keji. Jadi ancaman tentang bid'ah itu terlalu banyak. Tetapi kenapa degil sangat orangnya? Sebab buat bid'ah ramai-ramai syok. Bila ramai-ramai itu benar. Bila ramai-ramai itu ada jaminan. Kalau ramai-ramai, sebab sistem semua negara Islam sekarang demokrasi, suara ramai itu bagus. Sampai Islam pun dia nak katakan suara ramai. Islam bukan suara ramai, suara Allah. Kalamullah. Islam bukan suara ramai. Penjelasan daripada salaf sebagai bayan. Yang lain tak ada Islam. Tapi mencampur adukkan perkataan manusia, ucapan manusia, pendapat manusia, akal-akal manusia, hawa nafsu manusia, dia sudah buat bid'ah. Subhanallah, macam mana yang kita nak jelaskan kepada orang? Cucuk telinga tak mendengar. Yang terpaksa dengar atau terdengar, dia akan hina. Inilah Wahabi. Bid'ah, bid'ah tak habis cerita lain. Macam mana kita nak berhenti cerita bid'ah? Kau tak berhenti buat bid'ah. Sedangkan dalam Islam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Apabila lihat kemungkaran, bid'ah sebesar-besar kemungkaran. Maka ubah dengan tangan kamu. Tak berdaya dengan mulut kamu. Jadi mulut kami macam mana nak berhenti atau tak berhenti? Fa'in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Kalau tak mampu dengan ucapan dan suara ni, dengan hati tapi lemah iman. Nak lemah iman? Angkat tangan siapa nak lemah iman? Maka orang yang membiarkan bid'ah berluasa, orang tu lemah imannya. Macam mana yang termasuk? Macam mana yang buat? Banyak ustaz sekali-sekali buat tak apa. Terpaksa. Siapa paksa hantar? Ada ustaz. Ustaz sunnah. Dijemput majlis maulid. Kata anak saya jangan pergi hantar. Anak nak nasihatkan mereka. Hantar nasihatkan? Ah, macam ni. Kita katakan maulid ni bid'ah. Berani? Semasa maulid ni katakan hantar diberi ruang untuk bercakap di majlis maulid. Yang penting hantar cakap pada masa itu maulid. Sebab maulid tu bid'ah. Tapi tak akan cerita maulid. Cerita pasal Nabi dan sebagainya. Syekh, ini semua pasal? Upah, fulus. Masalahnya sekarang ya, bid'ah ni, yang buat ustaz sunnah mengaku sunnah pun buat bid'ah. Itu jadi penyakit. Pening kepala kita. Betul kan? Banyak. Hatta ustaz mengatakan salafi, nak cakap bid'ah pun takut. Menyalahi sunnah. Jangan mengaku sebagai salafi kalau hantar takut nak cerita pasal bid'ah. Jangan mengaku sebagai seorang salafi kalau anta tidak mahu mengatakan anta seorang salafi, anta menentang bid'ah terang-terangan. Itu bukan orang salaf kalau orang tak mahu kata seperti itu. Oh, dia mengatakan kalau saya masuk masjid cakap bid'ah, besok boleh masuk. Ya, doa anta, apa dakwah anta bukan di masjid saja. Di mana-mana. Kalau di masjid menghalangi anta daripada dakwah, ya keluar daripada masjid. Ya kan? Supaya manusia faham. Anda pergi bincit 10 hari, 20 hari, 30 hari, setahun, 2 tahun, 20 tahun. Tapi itu saja pusing-pusing. Mana orang faham? Jelas. Qulil haqqa law kana mur. Katakan benar walau pahit sekalipun. Itu sebab kita tak boleh masuk bincit. Dulu munib kacauan lah. Satu masa kita diberi ruang dengan Dr. Jahrimat di satu bincit. Kata pengurusi sebelum bermula majlis, ustaz, jangan cerita bid'ah. Sekali bukan di mana, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Dicatat tu. Sebab dia tepi saya. Penghujung, si Munib kacau saya tanya pasal bid'ah. Saya jawab satu persatu. Dicatat semua. Lepas forum tu dengan Dr. Johariman, apa katanya? Ustaz mungkin tak dapat masuk masjid lagi. Sebab ustaz langgar peraturan. Anda cakap, anda melanggar peraturan masjid, tak apa. Jangan langgar peraturan Allah. Sampai sekarang kita tak masuk masjid. Memang tak bagi dia. Anda tak tahu wakil dari mana orang ni. Mungkin wakil dari majlis. Allah Allah. Sampai sekarang kita tak masjid. Jadi ustaz-ustaz kita dapat masjid, jangan sebut bid'ah, nanti kena husing. Ruang kita berdakwah bukan di masjid saja, di mana-mana pun. Ya? Kemudian kebenaran dan kesesatan merupakan dua hal yang tidak akan pernah bersatu dan serupa. Betul kan? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhan kamu, kamu jangan ragu. Wa la talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan hak dengan batil. Ingat dia, jangan dicampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dengan meninggalkan kebenaran, maka seseorang akan terjatuh ke dalam kesesatan. Ini adalah benar. Tinggalkan sunnah, buat bid'ah, maka satu sunnah akan mati. Begitu sebaliknya. Mengambil kebenaran, maka kebatilan akan tersingkir. Kebatilan akan tersungkur. Tetapi kalau kita mengambil campur-campur, dua-dua akan tersungkur. Tersungkur artinya akan menghina Islam dengan dicampur adukkan dengan yang batil. Kebenaran daripada Tuhan. Kalau anda campurkan dengan yang batil, anda sudah menghina. Bermakna anda sudah mencabuli kebenaran. Dengan mencabuli kebatilan. Ada orang mengatakan, saya tak minum whisky. Tapi bila campur teh, saya niat nak minum teh. Sebab warnanya sama. Apakah boleh? Oh, saya tak nak buat bid'ah. Tapi nak buat sunnah. Sebab dicampur bid'ah dengan sunnah. Tidak boleh sama sekali. Bid'ah adalah satu najis. Sunnah adalah satu yang suci. Macam mana anda nak campur najis dengan yang suci? Tidak boleh. Anda katakan bid'ah itu najis. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghumbankan pembuat bid'ah. Bukankah maksiat itu najis? Keji. Rijsun min amali syaitan. Malah bid'ah adalah hiburan syaitan. Bid'ah hiburan iblis. Bukan amalan syaitan saja. Penghibur-penghibur iblis, penghibur-penghibur syaitan tu yang banyak dibijit. Nak dalilnya? Al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Dan syekh kita Al-Bani dan sejumlah malah Ibn Taymiyah mensahihkan hadis ini. Al-bid'atu ahabba ila iblis. Bid'ah itu sangat-sangat menghiburkan iblis. Bid'ah itu sangat-sangat dicintai. Ahabba bukan hub. Sangat dicintai oleh iblis. Minal ma'asiyah. Berbanding maksiat. Jadi penghibur-penghibur syaitan. Min amali syaitan. Itulah yang dibizit. Syaitan melonjak-lonjak ni tengok ni. Syaitan melonjak-lonjak tengok ni apa ni? Perarakan maulid. Nabi mana buat perarakan maulid? Tunjukkan kepada anda. Nabi mana buat perarakan maulid? Bermakna Nabi kita dengan Nabi mereka tak sama. Sahabat mana yang buat maulid? Bermakna sahabat yang wajib kita percintai tak sama dengan sahabat yang mereka punya. Sahabat kita pertama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pakar-pakar hadis seperti Abu Hurairah, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, pakar-pakar tafsir dan Quran. Kita kembali kepadanya. Tetapi mereka kembali kepada siapa saya tidak tahu. Hak saya nak bercakap seperti ini. Dan dengan meninggalkan kesesatan, yakni bid'ah, maka dia akan jatuh ke dalam kebenaran. Terbalik kan? Siapa kembali kepada kesesatan, dia akan meninggalkan kebenaran, tersungkur ke dalam kesesatan. Siapa yang menghidupkan kebenaran, Allah akan angkat dia dan semua kesesatan-kesesatan akan tersungkur dan jatuh. Begitu juga dalam hal hak. Dan al-haq, kebenaran adalah mengetahui dan memahami petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Serta pemahaman apa yang dibawa oleh para salafus salih. Bermakna orang yang buat bid'ah tak kenal Al-Quran. Orang yang buat bid'ah tak kenal hadis. Orang yang buat bid'ah tak kenal salaf, maka bencinya pada salaf. Sehingga salaf-salaf kita dikatakan itu Wahabi. Apa dikatakan oleh syekh kita ni benar. Orang bin'ah tu tak kenal Al-Quran. Kalau kenal Al-Quran, tentulah ceritakan Al-Quran, tak ceritakan bin'ah. Ini ceritakan bin'ah lebih teruk daripada segala-galanya. Cinta betul dengan bin'ah tu. Sanggup mati. Anaknya kalau tak buat bin'ah kahwin, tak sah kahwinnya. Jangan kahwin. Jangan kahwin dengan orang tu. Dapat anak. Kalau tak buat bin'ah, seolah-olah anak tu besok bukan anak yang soleh. Jadi nak jadikan anak soleh, buat bid'ah dulu. Sejak lahir, 40 hari je penghujungnya. Allahu Akbar. Cuba tengok di masjid. 40 hari berjanji. Anak itu disambut dengan suara berjanji. Berjanji sejalan, syirik, bid'ah, khurafat takhayul di dalamnya. Disuruh potong rambut semua tapi dipotong ujung. Apa jambul, kiri kanan. Tak cantik jadi budak tu. Sebelumnya cantik. Dibawa ke dalam masjid buat apa pesta potong jambul, bawa balik anaknya kita tengok laka jadinya. Sini petak berapa orang yang buat? Semua petak. Disuruh cukur, Syekh, bukan disuruh potong jambul. Cukur dengan potong jambul berbeza. Ya, subhanallah. Inilah bid'ah-bid'ah yang mereka katakan saya ikut sunnah. Sunnah mana? Begitu juga. Al-haq, kebenaran adalah mengetahui dan memahami petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman para salafus saleh. Baik dengan dalil mereka yang berasal dari nas maupun diambil dari kesimpulan. Dia juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai." Dalil-dalil ini adalah dalil qat'i, kalau boleh dihafal. Kalau boleh dihafal, bukan panjang sangat. Ini senjata kita untuk menghadapi orang-orang yang katakan penghibur-penghibur iblis, penghibur-penghibur syaitan. Siapa penghibur iblis dan syaitan? Itu pembuat bid'ah. Dalilnya tadi daripada Ibn Mas'ud, hadis sahih. Bid'ah itu adalah penghibur iblis. Sangat sangat gembira iblis dengan pembuat bid'ah. Penghiburlah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala firman, kami sama sekali tidak melalaikan atau terlupa ataupun tertinggal suatu apapun di dalam Alkitab. Kalau diterjemahkan kepada maksud yang lebih sempurna, kami sama sekali tidak melalaikan, artinya tertinggal, terlupa ataupun terlepas suatu apapun di dalam Alkitab. Suatu apapun, syai' syai' dalam bahasa Arab benda yang paling kecil sekali. Sehingga benda tu tak nampak, tak ada, tetapi didapati ada. Terlalu kecil. Yang sekecil itu, yang paling kecil pun Allah katakan, Waalaikumsalam Allah. Allah katakan dia tak terlupa, apalagi yang besar-besar. Di depan ni ada kursi, teruskan. Di depan masih ada. Ya. Jadi kalau Allah mengatakan, ini firman Allah, siapa tak mau dengar, memang orang ni, Allah tak berani katakan kafir, tapi kalau tak faham, Allah belum kasih faham, tapi kalau tak mau dengar, kalau dengar dia nak ambil berkat saja, tapi tak mau dia fahami. Kan banyak orang sekarang, Quran untuk ambil berkat. Buka majlis dengan Al-Quran untuk ambil berkat. Dia tak faham. Kadang-kadang Allah, kadang-kadang orang kita tengok, Allah sudah larang dia bercakap masa Quran dibaca. Quran sedang dibaca pun buka majlis untuk ambil berkat, tapi di belakang macam-macam dibuat. Tak peduli. Ini bermakna mereka tidak mau memahaminya, cuma nak ambil berkat. Fahami dulu baru dapat berkat. Quran, fahami dulu baru dapat berkat. Ini tidak. Tengok TV, dibuka dengan Quran. Di Malaysia lah. Ditutup dengan Quran. Ditanya kenapa ambil berkat. Kau tak faham tak boleh dapat berkat. Sebab berkat tu kepahaman. Betul kan? Anta baca Quran 10 kali, ya dapat pahala. Berkatnya, apa dia berkatnya faham. Kalau tak faham, tak ada berkat. Jadi Quran dibaca untuk ambil berkat, bermakna ambil kepahaman daripada Quran tersebut. Ada satu ayat yang memberi amaran kepada orang yang baca Al-Quran tak ambil berkatnya. Apa dia? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak memberi konsentrasi untuk memahami isi Al-Quran? Ataupun hatinya sudah dikunci, yang terkunci hatinya buka. Jadi Quran itu untuk dipahami, bukan ambil berkat. Ya, malam Jumaat baca Yasin, ambil berkat. Ataupun kirim pahalanya kepada orang mati. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah munkarah. Degil juga dia orang. Imam Syafi'i mengatakan dia bid'ah munkarah. Tak, Imam Syafi'i tak larang, tak masuk macam tu. Entah apa maksudnya, dibuat maksud sendiri. Kalau Quran itu kan maksudnya, dari tangan kepada kuasa, kata-kata Imam Syafi'i tak ada benda dari mereka. Ada benda? Allahu Akbar. Minta maaf ya, saya bercakap ni bukan ikut emosi. Qulil haqq wala kanamur. Dulu saya berlembut, orang tak mau dengar. Tapi sekarang bila berkasar, kata mereka kasar sangat, biar main kasar. Main lembut-lembut, tak faham. Mudah-mudahan dengan kasar mereka pasang telinga. Allahu Akbar. Itu bukan emosi ya, sebab di dalam Islam tidak boleh emosi. Tetapi Rasulullah SAW kalau bercakap, merah matanya naik urat ni. Betul kan? Rasulullah SAW bercakap, merah matanya naik urat ni. Ini bukan bermakna soal salam emosi. Islam kena tegas. Ini bermakna bukan kita kata orang mutasyaddid. Ini kita kena tegas, ya. Jadi kita kena tegas, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Kita tegas pun kadang-kadang ada orang tidur lagi tu. Lihat. Apalagi kalau tak tegas. Apalagi cuma orang sekarang suka kelakar. Hadis mengatakan kalau tujuan untuk kelakar, Allah laknat. Tidak boleh. Nak jadi best, beli sini senario. Macam-macam ada di dalamnya. Di sini tidak ada. Kalau kebetulan ketawa, itulah fitrah manusia. Kemudian Allah yang Maha Luhur menceritakan tentang Al-Quran Al-Karim yang mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia. Betul kan? Bagaimana kita nak kenal Allah kalau Quran tak turun? Tapi bagaimana kalau Quran diturun, diselewengkan maknanya? Bagaimana kita nak kenal Allah kalau tak diturunkan Quran? Bagaimana kita nak kenal Al-Quran kalau orang yang selain Nabi, orang sekarang yang memisungkan, yang mentahrif Al-Quran? Sebab pentahrif Al-Quran, Allah laknat sebagai kerana Yahudi dan Nasrani. Allah humpan dan mereka kerana di dalamnya. Orang yang mentahrif Al-Quran, Allah laknat, humpan dalam mereka kerana di dalamnya. Bagaimana kalau umat ini mentahrif Al-Quran? Percayalah, umat ini akan mentahrif Al-Quran kerana Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam hadis Bukhari, akhir zaman umat ini, terutamanya akhir zaman, mereka akan mengikut Yahudi sehasta. Ataupun sehasta, sedepa. Sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, akhirnya masuk lubang biawak, mereka ikut. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah yang diikut mereka, Yahudi Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi? Okey, Yahudi Nasrani ceritanya agama. Tentulah, bila ceritanya agama, yang diikut oleh umat ini, tentang Yahudi, merubah Quran mereka. Jadi bagaimana orang kita merubah Al-Quran? Kita boleh contohkan. Terutama dari segi akidah, tangan diubah, ditahrif kepada kuasa. Jadi bagaimana umat yang Allah beri Al-Quran, kalau pendakwa-pendakwa merubah isi Al-Quran? Bagaimana nak faham? Hadis. Seperti ditanya, di mana Allah? Jadi yang mengatakan fi sama', dia katakan hadis ini tak boleh pakai. Sebab hadis ini hadis ahad. Dia katakan bukan itu maksud Rasulullah SAW. Bukan itu, lihat. Ditahrif maksudnya. Jadi bagaimana umat akan mengenal Al-Quran kalau bid'ah-bid'ah di luar ni, ustaz-ustaz bid'ah ni, merubah isi Al-Quran? Sedangkan Al-Quran sudah jelas. Ya kan? Bilughatin Arabiyyin mubin. Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sejelas-jelasnya. Sehingga kata Allah Salam, siangnya seperti malamnya. Tidak ada burung yang terbang, kecuali diceritakan bagaimana dia terbang dan sebagainya. Ini menunjukkan Quran isinya sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Tapi mereka itu pusing. Mereka itu tahrif. Sehingga umat tidak memahami Al-Quran. Ini kejahatan orang-orang ahli bid'ah. Setelah itu, tuan-tuan. Saya baca lagi. Allah yang Maha Luhur menceritakan tentang Al-Quran Al-Karim yang mencangkup segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia berupa petunjuk, baik yang berbentuk nas, dalil maupun isyarat. Kitab ini juga mencangkup kaedah umum yang menjadi rujukan para mujtahid seperti mujtahid mutlak, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Termasuk bagi orang yang mencapai tujuannya. Dan termasuk di dalamnya as-sunnah. Malah Al-Quran sangat memerlukan sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Balbahari dalam kitabnya Syarah Sunnah. Dan kita sangat memerlukan sunnah apabila mempunyai Quran. Ini bermakna pahaman Quraniyun yang hanya menerima Al-Quran itu batil. Contohnya, Nabi kita adalah orang yang diutus oleh Allah SWT untuk mengajar solat. Allah suruh solat. Tetapi di mana kita nak belajar solat? Dengan Nabi. Sallu kamaraitum yusalli. Haji, disuruh naik haji. Tapi tak boleh naik haji kecuali belajar bagaimana mengerjakan haji. Khudu'anni manasikakum. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan Quran perlukan hadis, iya. Tapi orang sekarang, Quran perlukan hadis. Tapi hadis dipusing. Seperti tadi kita katakan Quran perlukan hadis di mana Allah, kita perlukan hadis yang mana hadis mengatakan sama. Tapi hadis itu dipusing dan seterusnya ya. Sebab di dalam sunnah itu terdapat penjelasan Al-Quran dan juga suatu yang sudah jelas. Tidak lagi memerlukan penjelasan kerana sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang lain tak ada hak untuk menjelaskan. Kalau Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, Nabi tidak tahu tentang bid'ah sehingga antara nak jelaskan. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kullu kalimatin jami'ah, menunjukkan keseluruhannya. Apakah Nabi tak tahu menggunakan kalimah kullu? Sehingga kalimah kullu yang terdapat dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, setiap yang di permukaan bumi itu akan binasa. Oh, kullu di sini katanya bukan kullu yang ini, kullu, subhanallah. Kullu nafsin dha'ikatul maut, setiap yang hidup akan mati. Maka kalimah kullu ini dipusing. Akhirnya orang tak dapat memahami Al-Quran dan memahami hadis, sedangkan hanya Quran dan hadis yang dapat memahami kita. Tetapi bila ditahrif oleh ahli bid'ah, kita tak akan faham. Bodohnya mereka, Allah dilawan. Bodohnya mereka, kalimah Allah yang terang mereka persulitkan. Allah firman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ingatlah dia. Ingatlah ayat ni. Maka jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kembalikan kepada Allah yang ini Al-Quran dan kembali kepada sunnah yang ini sunnah. Tetapi sekarang kalau kita kembali kepada Quran dan sunnah, makin tak faham dibuatnya oleh mereka. Di mana Allah so? Bersama, apa dalilnya? Ar-Rahmanu ala asistawa. Tapi kalau dikembalikan kepada mereka, tak faham mereka. Maksud saya, faham tak semua ni? Kalau ditanya kepada mereka, aina Allah fi kulli makan, syai, mana dalilnya? Tentulah dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Sedangkan, perintah Allah, jika kamu berselisih pendapat tentang suatu, yakni agama, kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasulnya, yakni sunnah. Tapi sekarang, kalau kembali kepada Quran dan hadis, mereka katakan tidak boleh. Anda tak ada hak untuk kembali kepada Quran dan hadis. Anda tak faham bahasa Arab. Anda tak faham usul fiqh. Anda tak faham usul tafsir. Anda tak faham macam-macam kaedah. Bila Rasulullah syaratkan, kalau anda nak faham Al-Quran, mesti faham usul fiqh dulu, tentulah usul fiqh datang dulu. Faham maksud saya? Kalau mereka beri isyarat, anda tak akan faham Al-Quran kecuali melalui usul fiqh, tentulah Quran tak datang dulu. Usul fiqh datang dulu, baru Al-Quran. Sedangkan usul fiqh itu adalah falsafah-falsafah yang dipinjam pada Greek untuk memahami agama mereka. Agama kita tak perlu pemahaman melalui itu dan melalui ini. Agama kita kalau nak faham, terus kepada Quran hadis. Faham kita. Ya kan? Allah turun ke langit dunia 1/3 daripada malam. Faham kita. Tetapi kalau, macam mana Allah turun? Siapa suruh tanya? Tanya hanya habis. Buat bid'ah entah. Bagaimana 1/3? Ditanya lagi. Makanya Nabi sudah menjelaskan, umat dulu dihancurkan kerana banyak soal. Banyak bincang, banyak soal. Dibincang, disoal. Jadi persoalan dan lama tak ada jawabannya. Jawabannya pakai kepala habis. Sesat manusia. Patut manusia dibawa ke Quran, tetapi dibawa kepada akalnya. Patut manusia dibawa kepada hadis, tapi manusia dibawa kepada hawa nafsunya. Sedangkan ayat ini mengatakan, maka jika kamu berselisih pandangan ataupun pendapat tentang sesuatu, kemana kembalikan? Kembalikanlah kepada Allah yang di Al-Quran dan kembalikanlah kepada Sunnah SAW. Saya bawa contoh tadi, Aina Allah. Jangan kembalikan kepada mereka. Kalau dikembalikan kepada mereka, fi kulli makan. Aina Allah, kata mereka, fi kulli makan. Au biduni makan. Kembali kepada Al-Quran, Ar-Rahmanu Ar-Rasistawa. Kembali kepada hadis. Yani Allah istiwa. Di mana Allah istiwa? Ditanyakan kepada Jariah oleh SAW. Di mana Allah? Fisama. Bermakna Allah beristiwa fisama. Kerana Quran menjelaskan berapa ayat, beberapa ayat mengatakan bahawa Allah di langit. Subhanallah. Di atas 7 petala langit. Jadi Allah mengatakan apabila Ataupun jika kamu berselisih pendapat tentang suatu, kembalikanlah kepada Allah. Yani Al-Quran, dan kembalikanlah kepada sunnah. Inilah prinsip kita dalam hidup menghadapi agama ni. Ataupun menjalankan agama ni. Yakni Al-Quran dan sunnah. Dan penjelasan mengenai ayat ini telah disampaikan pada bab perintah memelihara sunnah. Allah juga firman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan inilah jalanku yang lurus. Apa dia jalan yang lurus? Quran dan hadis. Jalan yang lurus Quran hadis. Tidak ada jalan yang lurus kecuali Quran hadis. Hari-hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, betul kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Selepas ayat ini disebut, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri petunjuk kepadanya. Siratal ladzina an'amta, an'amta nikmat petunjuk. Jalan orang yang anta beri nikmat, yang dinikmat petunjuk kepadanya. Siapa yang Allah sudah beri nikmat petunjuk? Pertama, para rasul, para nabi. Kemudian, syuhada, solihin. Okey, paling banyak sekali, dekat hampir kepada Rasulullah SAW siapa? Sahabat. Yang paling banyak jadi syuhada siapa? Sahabat. Yang paling ikhlas, seikhlas-ikhlasnya adalah sahabat. Makanya kita minta kepada Allah supaya kita diberi tunjuk, petunjuk ikut jalan mereka. Jadi katakan manhaj mereka. Dan ingat, ghairul maghdubi. Ya Allah, jangan kau beri aku jalan orang-orang yang dilaknat. Maghdub di sini laknat. Siapa dilaknat? Yahudi. Kenapa dilaknat? Ada ilmu tak buat tapi suruh orang buat. Kemudian waladhalin. Siapa yang dal? Nasara. Tak ada ilmu tapi bercakap. Tak ada ilmu, berbuat, suruh orang buat. Itulah orang-orang bid'ah sekarang. Makanya bila Nabi mengatakan, mereka akan ikut Yahudi Nasrani sampai ke lubang biawak masuk, itulah dia. Yahudi boleh ikut, Nasrani boleh ikut. Ada ustaz-ustaz, dia ada ilmu, suruh orang buat, dia relax di rumah. Ada ustaz-ustaz, dah kebetulan diangkat sebagai ustaz, nak popular, bercakap tak ada ilmu, suruh orang buat. Berfatwa dengan apa? Dengan fatwa-fatwa yang tak dengan lasai Quran hadis. Ini menunjukkan orang Islam lebih teruk daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani tidak lengkap kitabnya, tapi orang Islam sudah lengkap kitabnya. Yang kita katakan sudah lengkap, ma farratna fil kitabi min syai' wa tammat kalimatu rabbik. Kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Jadi kitab kita ni dah cukup, dah sempurna, penutup. Kalau buat bid'ah, bermakna lebih teruk daripada Yahudi dan Nasrani. Makanya kita berlindung kepada Allah Ta'ala, jangan jadi seperti Yahudi dan Nasrani. Siapa Yahudi dan Nasrani? Mereka yang dihumbar ke dalam neraka. Maka di sini, kita minta jalan apa? Dan inilah jalanku yang lurus, yakni Quran hadis. Maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan yang lain. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai beraikan kamu dari jalan Allah. Hadis ini dibacakan Rasulullah SAW dan ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat. Dia ambilnya satu ranting. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan tawilan mustaqima. Rasulullah SAW menggariskan satu garis yang panjang, yang lurus, yang panjang. Wa khatta an yaminihi khututan katira. Dia menggaris di sebelah kanannya garisan-garisan yang banyak. Wa hatta ayasirihi khututan katira. Dan menggaris di sebelah kirinya garisan-garisan yang banyak. Wa asyara biyadihi. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan hadisnya, dengan tangannya, dibacanya ayat ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya kepada jalan yang lurus tadi. Kepada jalan yang lurus, yang di kanannya banyak jalan, di kirinya banyak jalan. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya di jalan yang lurus tadi, dibacakan ayat ini. Lihat. Dibacakan ayat ini bagaimana? Inilah jalanku yang lurus. Yakni satu jalan tu. Faham tak? Tak faham angkat tangan. Ustaz, ulang lagi. Saya tak faham. Jangan tinggalkan tak faham. Minta maaf. Saya katakan, jangan ke sini jadi macam lembu. Kawan ajak tarik hidung, ikut. Ataupun bini tarik hidung, ikut. Ataupun si bini tarik hidung, ikut. Ataupun anak oleh kerana bapak dan mak paksa tarik hidung, ikut. Jangan. Jangan jadi lembu. Jadi manusia. Minta maaf ya, saya kasar hari ini. Jangan jadi lembu, cuci hidung. Datang sini kena faham. InsyaAllah, yang kat paltok, jangan segan. Tanya saja. Jadi bila Rasulullah SAW menggariskan satu garis yang panjang, di bawahnya garis, di sebelahnya, sebelah kanannya garis yang banyak, sebelah kiri garis yang banyak, Rasulullah SAW menunjukkan, ditunjukkan garis yang panjang tadi, yang lurus ke bawah, dibacakan, inilah jalanku yang lurus. Berapa jalan satu? Inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu, jadi ikutilah jalan yang Rasulullah SAW tunjuk tadi, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan. Di mana jalan-jalan dimasukkan? Yang sebelah kanan yang banyak. Yang sebelah kiri yang banyak. Kalau jalan yang lurus tadi, mustaqimah tawilah. Jalan yang lurus tadi, panjang dan lurus. Yang ke kiri, ke kanan itu pendek-pendek. Tetapi kata Rasulullah SAW, diisyaratkan dengan tangannya, ala kulli subul syaitanun yad'u ilaihi. Bila mengisyaratkan kepada jalan yang pendek, yang ke kanan ke kiri, kata Rasulullah SAW, setiap jalan ini, yang ke kanan kiri, setiap jalan ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi Rasulullah SAW bila menunjukkan jalan yang panjang, apa katanya? Inilah jalanku yang lurus. Yang bukan bengkok ke kanan atau ke kiri. Yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain. Bermakna banyak jalan. Kerana jalan-jalan itu, ataupun jalan-jalan yang lain itu yang banyak tu, jalan-jalan yang lain itu mencerai beraikan kamu dari jalan Allah. Syahrastani, Al-Baghdadi, Ibn Taymiyah, mereka menjelaskan bahawa jalan yang ke kanan ke kiri seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jahamiyah, kalau sekarang Sufiyah, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan macam-macam parti-parti yang menentang negara Islam. Yang munculnya di negeri Islam. Itu dikatakan Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahamiyah, yang manhajnya manhaj firqah yang sesat. Tapi manhaj kita, manhaj Nabawi kerana bagi surah, manhaj Qur'ani kerana membacakan Al-Quran, itu dikatakan manhaj salaf. Yang sahabat keseluruhannya ikut jalan yang lurus. Makanya di sini kita katakan, kita paling benar kerana ikut jalan yang lurus. Quran. Di mana Allah? Quran mengatakan fisama, kita katakan sami'na wa ata'na. Kerana gambaran yang digambarkan oleh Allah, penjelasan yang dijelaskan oleh Allah, penegasan yang ditegaskan oleh Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayakula sami'na wa ata'na. Adapun penerimaan ucapan, penegasan, pengikraran orang yang beriman apabila diajak supaya taat kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Di antara mereka, mereka katakan, sami'na wa ata'na. Kalau ditanya, di mana Allah? Fi sama' sami'na wa ata'na. Kalau di mana Allah? Fi kulli makan. Itu bukan sami'na. Itu asaina. Karena ditahrif, dilarang tahrif. Jadi di sini, kalau kita mengikut jalan yang benar, kita mengikut manhaj yang benar. Dan manhaj yang benar ni banyak namanya, tapi satu. Manhaj salaf. Manhaj Qur'ani, kembali kepada Al-Quran. Manhaj Nabawi, kerana kembali kepada hadis Nabi. Manhaj ilahi, kerana itu petunjuk Allah, ilah kita. Selain dikatakan sebagai manhaj salafi. Jadi kalau orang katakan, ana tak ikut mana-mana manhaj, ana ikut manhaj Qur'ani, kita katakan, engkau benar. Sebab kembali kepada Al-Quran. Boleh katakan, saya tak ikut mana-mana manhaj, saya hanya ikut manhaj Nabawi, betul? Ataupun manhaj ilahi, itu betul. Yang dikatakan juga manhaj salafi. Mudah-mudahan ini memberi kepahaman kepada kita. Allah telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk sentiasa bersatu padu dan melarang mereka berselisih dan berpecah belah. Siapa yang berpecah belah? Dia mengaku ikut manhaj salaf. Tetapi, di corner. Oh, saya kalau tak ikut sufi tak sempurna, bermakna dia sudah keluar daripada kesempurnaan. Dia mengaku ikut salaf. Tengok ekonomi muslimin hebat. Oh, saya ikut ekonomi muslimin. Dia terkeluar. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tak jadikan satu manusia dua ikutan dalam hatinya. Engkau nak ikut mana salam, kau selamat. Engkau nak ikut kiri, nak ikut kanan, kiri, lama-lama zigzag. Ya, oh sufi sebelah kanan, ikut sufi. Kemudian kembali kepada salafi pula. Oh, ikhwan muslimin sebelah kiri, ikut ikhwan sebelah kiri. Kemudian kembali kepada salaf pula. Dia tengok sebelah sini Hizbut Tahrir. Lama-lama dia zigzag. Tahu zigzag? Sedangkan disuruh istiqamah. Fastaqim kama umir. Inilah akhir zaman manusia. Bila ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatinya kerana terlalu banyak maksiat, kerana bangga dengan dunia, lupa agamanya, itulah akibatnya. Itulah manusia akhir zaman, bangga dengan dunia, lupa dengan agamanya, akhirnya Allah tutup hatinya. Betul kan? Berapa ramai orang Islam sekarang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi tidak dapat nikmat. Negeri Arab paling kaya dengan minyaknya. Manusia kalau tak ada minyak, sama seperti dia tak ada darah. Sebab minyak seperti darah dalam tubuh, betul kan? Betul tidak? Semua makanan kita diproses pakai minyak. Semua makanan yang datang dari luar diangkat dengan minyak. Kita nak pergi Malaysia pun dengan minyak. Boleh jalan kaki? Tetapi siapa punya ni semua? Orang Arab punya, orang Islam punya. Tetapi siapa yang menikmatinya? Orang Arab tak dapat nikmat. Kenapa? Dia cari nikmat. Dua nikmat. Satu nikmat dunia, satu nikmat agama. Mereka lupakan nikmat agama. Apa nikmat agama? Iman. Akbaru ni'mah indallahi al-iman. Nikmat paling besar di sisi Allah adalah iman. Tapi bila iman dilupakan dengan mencari nikmat dunia, inilah akibatnya. Allahu akbar. Kita teruskan sahabat. Kemudian barang siapa yang menginginkan kesatuan, maka hendaklah dia menempuh satu jalan kebenaran yang hanya satu. Yaitu jalan yang Rasulullah SAW, garis yang lurus. Yang tidak akan pernah usang dan tidak berubah-ubah. Pernah berubah, tak akan berubah. Jadi kalau orang bertanya, oh, saya ni Ustaz ikut manhaj salaf. Tetapi perjuangan saya ikhwanul muslimin. Ikut manhajnya ikhwanul muslimin, tak manhaj cuma satu. Kalau kita ikut manhaj, di situlah politik, ekonomi, sosial, akhlak, semua di situ, betul kan? Sebab Al-Quran mengatakan, ma farratna fil kitabi min syai. Aku tak terlupa dalam agama ini walaupun benda paling kecil. Wa tamat kalimatu rabbik, sudah tamat kalimah Tuhan buat dalam Quran semua ada. Politik, ekonomi, sosial, undang-undang, akhlak, apa saja dalam Quran. Tanyakan saja. Jual beli dikatakan ekonomi. Dicerita pasal riba, dicerita pasal bagaimana kalau jual beli, timbangan jangan dikurangkan dan sebagainya. Kita sudah faham ni. Tetapi barang siapa mengikuti beberapa jalan seperti jalan yang ke kanan ke kiri tadi, maka dia akan kehilangan taufik dan akan disambar oleh hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari fitnah. Tetapi orang yang bodoh akan disambar oleh kebodohan. Yakni kebodohan besar adalah hawa nafsu. Di dalam diri manusia, perangkap paling berbahaya adalah hawa nafsu. Di dalam diri manusia, perangkap paling bahaya adalah akal. Dalam diri manusia, perangkap paling bahaya sekali adalah pendapat. Pendapat saya, sembahyang ni kalau sibuk tak payahlah dulu. Kan macam tu. Takkan Allah nak zalimi kita. Kita sembahyang nanti tak dapat buat kerja, tak ada kerja, nanti tak ada duit, tak ada duit nanti susah. Ah, itu alasannya. Tak apa tak sembahyang dulu. Nanti bila saya senang-senang sembahyang. Lama-lama makin kaya makin susah. Makin kaya makin susah apa? Fikir duit aja. Macam mana aku nak jaga duit aku? Macam mana nak bertambah? Lama-lama sibuk aja. Jumpa ustaz, saya datang kuliah sibuk. Kadang-kadang saya dah mati, aku tak tanya pun kau sibuk tak sibuk. Kau punya pasal lah. Kalau ikutkan sibuk, aku pun sibuk. Aku tak mengajar, sibuk. Nak cari duit. Jadi sibuk-sibuk juga. Tetapi belajar ni kena belajar juga. Sebab kebodohan ini tidak boleh diubat kecuali dengan ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, syifa'ul'i as-su'al. Obat bagi si bodoh ini, belajar. Tak belajar, tak akan jadi orang pandai. Jadi sakit terus. Lama-lama makin lemah. Lama-lama imannya mati. Itu kita takut. Sebab kita ditakuti lemah iman. Memang jasadnya kuat. Ya? Tetapi imannya lemah. Lama-lama mati imannya. Kalau mati imannya, apa jadi? Syirik. Kufur dan sebagainya. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala firman. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Kemudian, wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah bukan main-main, bukan ada waktu-waktu, setahun sekali cinta Allah, cinta Rasulnya, buat maulid setahun sekali. Ya, malam Jumaat cinta mak, buat maulid. Ya kan? Nanti hari ibu, buatlah pesta sikit besar-besaran. Beli apa? Beli bunga. Kasih mak bunga, beli hadiah itu. Yang kau setahun sekali cinta mak kau kenapa? Di dalam hadis bukan setahun sekali, hari-hari, setiap saat. Suruh doakan. Setiap saat, kerana bila kita beramal saleh, kita antaranya ingat mak kita. Lihat? Kita disuruh buat amal saleh, di antaranya ingat mak kita selain Allah. Supaya mak kita dapat bahagian yang kita amalkan ni. Sebagaimana kita dah jelaskan dan akan kita jelaskan dalam kewajipan mukmin yang terabai. Jadi, katakanlah ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Ikut jalan yang lurus tadi. Ikut manhaj yang lurus tadi. Apa di dalam manhaj itu? Semua sudah ada. Kalau ditanya di mana Allah, dalam manhaj itu ada jawapannya. Bisama. Kalau ditanya, apakah Allah punya tangan? Kita katakan Allah punya tangan, berdasarkan ayatnya. Ma mana akan antas judah lima khalak tu biadaya. Semua ada jawapannya. Kalau ikut manhaj salah. Tetapi kalau ikut manhaj yang ke kanan kiri, apakah Allah punya tangan? Tak, Allah tak punya tangan. Kata mereka, kalau Allah punya tangan, Allah sama seperti makhluk. Kalau Allah punya tangan, Allah itu punya jisim. Yang punya jisim itu manusia. Maka kalau anda katakan Allah punya tangan, anda punya jisimah. Kafir anda katakan. Lihat. Lihat perangkap syaitan. Lihat perangkap iblis. Lihat perangkap ahli bid'ah. Yang sentiasa menghiburkan iblis. Ingat ya, ahli bid'ah sentiasa menghiburkan. Dan pesta iblis yang paling banyak dilakukan di masjid. Terutama orang Jumaat. Patutnya didatangkan malaikat-malaikat ke masjid apabila ilmu dipelajari, malaikat akan turun. Tetapi malam Jumaat, yang dikatakan malam sunnah itu, dipenuhi dengan bid'ah-bid'ah setiap masjid. Maka jin yang katakan syaitan, jin yang katakan iblis, ketua iblis ni berpesta dia di mana? Di masjid. Mereka katakan malaikat turun. Malaikat tak turun, yang datang iblis. Syaitan. Sebab dia sedang dihiburkan. Katakan kepada mereka seperti itu. Kenapa anda takut? Kerana kita punya hujah. Kalau mereka mengatakan ustaz keterlaluan, anta keterlaluan. Anta rosakkan agama, tidak keterlaluan. Kita yang menghalang anta daripada merosakkan agama, apakah kita keterlaluan? Itulah akal-akalnya orang yang sudah dipenuhi dengan bid'ah. Satu hadis kita faham. Famankana fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Famankana fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla. Siapa yang fatrahnya, yakni semula jadi yang pada dirinya, suka kepada sunnah, dia dapat petunjuk. Tetapi siapa yang fatrahnya, semula jadi amalannya, suka kepada bid'ah, dia sudah sesat. Tengok mereka, apa yang mereka buat? Tidak ada satu amal kecuali dicampur adukkan dengan bid'ah. Nak masuk masjid sekarang bid'ah, nak keluar masjid, kat pintu masjid, pedal bid'ah, tabligh doa ramai-ramai. Tengok kat pintu. Di pintu masjid, kadang-kadang kita nak keluar, nak cari pintu, dah lah, sempit. Ramai-ramai berdoa. Dia tanya, ya Syekh, kenapa tak berdoa di sini? Ambil berkat. Berkat apa? Kadang-kadang anak terus terang. Sebab anak sebenarnya Masjid Nur, mereka sekarang tak beri salam. Mereka marah. Anak katakan, Syekh, ini bukan sunnah. Ini bid'ah ni. Tapi seorang pun tak berani melawan. Kita nak keluar. Bagaimana kalau kita kat Masjidil Haram di Mekah nanti? Musim haji. Kalau semua nak berdoa macam ni, dah lah orang tak berdoa, tak boleh keluar. Sampai orang ada pijak. Macam mana kalau berdoa ramai-ramai? Kita kena bersuara. Pernah tengok tak Masjid Nur? Kalau depan anak, kita tengok. Anak tegur. Ya, Syekh. Tapi Ustaz memang betul, Ustaz. Apa Ustaz cakap Ustaz berpati dekat dalam masjid? Ya. Betul. Ustaz, dalam masjid yang orang selalu kena campur. Betul. Saya pun heran dengan masjid. Macam mana boleh campur ni? Mereka panggil setan sampai ramai datang. Allahu Akbar. Syekh, kita jangan takut nak cakap ni. Kalau kita biarkan tak bersuara, siapa nak bersuara? Kita kena bersuara. Mereka senang tak senang, macam mana pun kita nak buat baik dengan mereka, selagi kita tak ikut mereka, mereka tak akan senang dengan kita. Anta nak buat baik macam mana pun dengan mereka, selagi kita tak ikut cara mereka, mereka tak akan senang dengan kita. Kenapa? Bagi mereka kita ancaman bagi apa amalan-amalan mereka. Bagi anak-anak akan teruskan. Anak akan teruskan. Walaupun anda kesendirian. Jadi insyaAllah antum bersama kami. Betul kan? Iya. Cuma berani tak berani saja. Sujud tengah malam minta kepada Allah. Berilah, ya Allah, aku keberanian untuk mendekatkan agama. Kita minta kepada Allah. Jangan dibuat-buat. Dibuat-buat tu tak jadi. Sebab buat-buat tu pura-pura. Sungguh-sungguh kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ceritakan Allah, ikut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tinggalkan hadis. Bagaimana ikut Rasulullah SAW? Ikut manhajnya. Bagaimana ikut Rasulullah SAW? Ikut manhajnya. Yang ini memahami Quran hadis sebagaimana pemahaman mereka. Siapa mereka? Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau ikut pemahaman sekarang ni, mereka dah rosak, kita akan rosak. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Apa sebabkan mereka sesat? Bid'ah. Jadi jangan buat bid'ah. Jadi penafsiran ayat yang kita baca tadi sudah pernah diberikan pada pembahasan bab perintah membela hari sunnah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang berkenaan dengan masalah ini. Adapun hadis Rasulullah SAW yang bermakna dengannya sangatlah banyak dan popular. Berikut ini saya sebutkan beberapa hadis di antaranya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama ini, mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, bukan dunia, urusan agama, yang bukan termasuk darinya, yakni tak ada Quran, tak ada hadis yang menunjukkan ia boleh, ataupun tidak ada darinya Quran hadis, maka ia tertolak. Muttafaq alaihi. Dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang bukan atas perintah kami atau dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis-hadis ini sudah kita bincang dalam buku Bid'ah Murad Al-Sunnah Jamaah. Saya berhentikan sementara buku Bid'ah Murad Al-Sunnah Jamaah kerana buku itu habis. Dan jadi sahabat-sahabat yang tak ada buku minta supaya dihentikan dulu. Bukan saya sengaja berhentikannya. Ditawakufkan kerana buku itu tidak cukup. Saya tidak tahu bila penerbit akan terbitkan. Dan kalau yang akan datang ini dua jilid sekali. Jilid pertama dan jilid kedua. Maka saya insyaAllah akan sambung bila buku itu sudah diterbitkan. Saya dah beberapa bulan dah hantar ke penerbit. Penerbit mengatakan terlalu banyak buku ya. Dia kena ikut. Apa? Ya. Jadi kita kena sabar. Buku ini akan dibedah. Dan di situ saya bongkar apa itu bid'ah dan apa itu sunnah. Kerana kita di akhir zaman, perangkap paling mudah menyesatkan manusia adalah bid'ah. Setiap tahun, beratus-ratus berpuluh-puluh bid'ah akan muncul. Betul kan? Subhanallah. Di bid'ah tu, macam-macam bid'ah yang baru. Kadang-kadang saya terkejut. Ada bid'ah ini, bid'ah ini, bid'ah ini. Yang dulu saya tak pernah tengok, sekarang ada di Singapura. Sama ada buat beramai-ramai ataupun buat sorang-sorang. Ataupun nak buat apa? Isi borang dulu. Nak buat bid'ah, sekarang isi borang dulu. Bayar duit pula tu. Bid'ah apa? Baca Yasin. Jadi isi borang. Sebab orang sekarang dia tak suka baca Yasin kat rumahnya. Kenapa? Rumahnya kapetnya dah 1 inci timbalnya. Barang-barang antik penuh. Bila buat kenduri, takut tumpah sana tumpah sini. Takut budak-budak jatuhkan dia punya itu, jatuhkan dia punya ini. Jadi tak payahlah buat di rumah. Dan bermakna dia lebih sayang hartanya daripada maknya. Ya kan? Rumah jadi kubur dan sebagainya. Sebab tak ada ibadah di dalamnya. Dia buat di mana sekarang? Upah. Dia pun tak baca. Dia kasih masjid $30. Besok hari Jumaat, malam Jumaat, masjid baca sipulan. Ya, makin besar, makin atas lah. Kalau hantar kasih 1,000, nama hantar paling atas sekali. Kalau $30 tu di bawah. Dia baca. Untuk apa? Untuk kirim pahala dengan mak. Sedangkan yang patutnya kirim pahala, anaknya, orang lain tak masuk campur. Tapi ditukar. Itulah tahrif yang dilakukan oleh ulama-ulama bid'ah. Ini bahayanya ulama bid'ah. Apa dia? Orang kaya pun ada duit. Iya. Sebab apa dia duit? Upah sana, upah sini. Orang miskin macam mana pula? Sedangkan yang paling banyak masuk syurga orang miskin. Sebagaimana penjelasan Rasulullah. Kita akan ulang 169 di kuliah akan datang. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Hari ini 27 Syaban, insyaAllah. 28, ya. Apa dia? Nak gaji, nak cepat. Okey, teruskan soalan kau deh. Apa Ustaz? Ambil soalan yang dalam kertas tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak suami isteri gantikan mandi hadas besar dengan bertayamum kerana cuaca yang sejuk pada pagi hari? Iya. Jawapannya boleh. Kalau dia memutaratkan. Walaupun sekarang ada pemanas air kan? Tapi kadang-kadang orang walaupun ada pemanas air lepas mandi dia boleh semput dan sebagainya. Kalau sejuk ini cuaca sejuk menjadikan mudarat, dalil kami wala tulku bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Dan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seorang kecuali mengikut kemampuannya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yassiru fala tu'siru. Permudahkan jangan dipersulitkan. Jadi kalau benar-benar suami isteri ini tidak boleh mandi pagi setelah bersetubuh hadas besar kecuali dalam keadaan yang tidak sejuk ataupun mandi air panas. Kalau tidak ada air panas dan sebagainya, kalau mandi juga boleh mendatangkan mudarat, kita katakan mudarat itu perlu dielakkan. La darara wa la dirar. Nabi mengatakan jangan membahayakan dan menjadikan orang bahaya. Kalau benar membahayakan. Tetapi kalau malas-malas, saya takut ya Allah tu maha mengetahui. Alimu ma fis sudur. Allah mengetahui apa dalam hati kamu. Apakah kamu mandi takut, bukan takut sebenarnya tapi malas, maka ditayamum untuk ambil mudah. Selagi kamu ada hak masih boleh mandi, mandilah. Tetapi kata anak, kalau benar-benar memudaratkan, mandi memudaratkan, mungkin ada orang sebut kalau mandi pagi sebutnya makin teruk, ataupun kalau ada orang sakit tulang, kalau mandi pagi dia tak boleh bekerja sakit tulang, kalau itu ada keuzuran, dikatakan rukhsah, bertayamumlah. Tapi cuma suka-suka saja, dia malas nak mandi, nanti nak keringkan rambut berjam-jam bagi wanita, maka dia tayamum, dia sembahyang, tak sah. Tapi kalau itu uzuran, insyaAllah. Teruskan. Ia soalan seterusnya. Solat yang menggunakan tayamum perlu tak diulangi? Tidak. Bukankah sahabat yang waktu malam dia mimpi bila belayar, satu sembahyang dengan dikiaskan kepada mandi tanah, dia pergi menyorok, dia mandi tanah, satu tayamum. Dia jumpa Rasulullah SAW tak suruh ulang. Sebab pengganti tayamum, pengganti mandi hadas dan tayamum, wuduk adalah tayamum. Sah sembahyang kita. Sah sembahyangnya. Kalau tayamum itu kena qada, bagaimana orang yang berbulan-bulan sakit, terlantar di hospital, berapa bulan dia kena qada nanti? Tak ada qada. Ya? Okey, teruskan. Saya dan isteri akan safar ke rumah kakak ipar saya. Apakah boleh saya qasar salat saya? Ya, atas di rumah kakak ipar. Bukan rumah kita, rumah kakak ipar. Kalau rumah kita atau rumah mak bapak kita ataupun rumah bertua kita, kita boleh tamam. Tetapi di rumah selainnya, kita kena qasar. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah tayamum ketika musim hujan dan tidak tahan menggigil sejuk? Ya, seperti tadi. Kalau atas beruduk boleh mendatangkan mudarat, maka la darara wa la dirar, jangan ambil yang bahaya dan bahayakan orang lain. Wa la tulku bi aydikum ila tahluka, jangan campakkan diri kamu dalam kerusakan, kebinasaan, penyakit dan sebagainya, maka tayamum. Tapi jangan, walaupun agama itu mudah, adinu yusrun, yasiru fala tu'siru, bermudahkan jangan bersulitkan, tapi jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Ya, agama milik Allah. Taatlah kepada Allah. Takutlah Allah. Dan saya katakan dia, Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kamu. Apakah kamu benar-benar atau pura-pura? Anda katakan ayat Allah, Allah alimu ma fi sudur. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati antum. Jangan main-main ya. Ambil soalan tu, teruskan. Mestikah basuh rambut dulu jika dalam hadas besar? Selepas itu tayamum. Tidak, kalau hadas besar dulu, setelah masuk bilik air, sudah kencing, ataupun kalau buang air besar, sudah buang air besar, cuci kemaluan dulu. Cuci kemaluan. Setelah cuci kemaluan, beruduk. Bukan cuci kepala. Beruduk dulu. Beruduk dulu. Setelah beruduk, kaki tidak dicuci, maka disunahkan, ya, baru kepala. Dibasahkan kepala. Itu disunahkan. Dibasahkan kepala, lepas itu baru jurus. Dah rata air, baru cuci kaki. Dan seterusnya, mandi sampai selesai. Ulang lagi sekali. Apakah kita nak mandi hadas, kita cuci kepala dulu? Tidak. Kita kena cuci kemaluan dulu. Lepas tu kita beruduk. Lepas beruduk, kaki tidak dicuci. Maka boleh jerus air ke kepala. Ambil pegadangan, jerus ke kepala. Latakan. Kemudian baru kita mandi. Setelah air rata satu badan, baru kita cuci kaki. Lepas tu mandilah, nak bersabun, nak sempur seterusnya. Ya, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah orang lelaki solat memakai stokin di dalam rumah? Terima kasih. Ya, maka ada masalah. Tak ada masalah pakai stokin. Ya, tak ada masalah. Teruskan. Tapi cuma jadi syarat, misalnya tak ada benda, tak sejuk, tak apa, tiba-tiba nak sembahyang mesti pakai stokin. Nak sembahyang mesti pakai stokin. Apa hukumnya tu? Bidah. Atau buat peraturan yang baru. Tapi tak ada masalah pakai stokin. Kecuali sengaja buat peraturan, itu bidah. Teruskan. Teruskan soalan. Soalan Nana berkenaan wanita yang pernah kena sihir yang sudah lama, yang kedatangan haidnya tidak menentu setiap bulan. Dan pada suatu ketika, darahnya berlanjutan keluar lebih dari 15 hari. Adakah ianya masih dikira darah haid atau istihadah? Tidak. Gini, supaya mudah, kita kembalikan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Masalah fiqh, masalah khilaf. Bila Imam Syafi'i mengatakan secepat-cepat darah haid satu hari satu malam, ya, dia ada hujah. Sepanjang-panjang atau selewat-lewat haid, 14 hari, 14 malam. Jadi apabila berterusan, lepas 14 hari, 14 malam, maka kita solat. Solat. Walaupun hari ke-16, ke-17 lebih banyak daripada hari waktu haid, kita katakan itu istihadah. Istihadah. Apakah benar kena sihir? Wallahu'alam, kalau benar kena sihir, kita ruqyah. Yani rawat dengan Al-Quran dan hadis. Jangan pergi dukun ya. Kita dah tahu pergi dukun boleh bawa kepada syirik. Itu jawapan saya. Ambil lagi soalannya. Atau juga tekanan gangguan dari syaitan. Jika itu bukan darah haid, perlukah dia mandi wajib jika benar-benar telah bersih setiap kali ingin solat? Afwan. Sebenarnya orang yang datang darah istihadah cukup dengan seperti istinja. Beristinja atau membersihkan kemaluannya, kemudian sembahyang. Tak perlu mandi. Mandi kerana kering daripada haid, itu bukan darah haid. Mandi kalau dia suci daripada haid. Istihadah tidak diwajibkan mandi, tapi membersihkan sahaja. Ya? Dan kalau boleh, jangan mengotori pakaian darahnya. Ya? Sebab bagaimanapun, kita katakan bahawa kalau keluarnya banyak, kita tahu bagaimana untuk mengawalnya. Supaya jangan kotori keadaan, tempat sembahyang dan sebagainya. Terutama kalau pergi masjid. Kerana tidak boleh mengotorkan masjid. InsyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kawan Ana bertanya, apakah diperbolehkan menikah dengan sepupu lelaki sebelah bapak? Sudah boleh Ustaz. Sebelah kat bapak ke sebelah mak, yang penting sepupu. Boleh kahwin dengan sepupu. Kecuali adat Minang. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh sepupu. Terutama tak tahu saya sebelah mak sebelah bapak, gitulah. Sebab ada kawan saya dulu namanya Lukman. Dia nak kahwin dengan sepupu, tapi oleh kerana dia adat Minang, Minangkabau ni, adat pepatih, dia tak boleh kahwin dengan sepupu. Tak boleh sama sekali. Jadi akhirnya dia curi-curi kahwin juga. Jadi maknya anggap tidak sah kahwinnya katanya. Jadi itu adat bukan agama. Jadi agama hanya kembali kepada Quran hadis. Adat kembali kepada resam-resam yang apa, yang sudah diperuntukkan oleh satu-satu kabilah tu. Jadi adat tak termasuk dalam agama. Ya, soalan yang baru tu datang. Cuba ambil. Kita teruskan subjek seterusnya, kewajipan mukmin. Terabai kita tinggalkan dulu kerana hari ini Salman tak bawa, ramai yang minta tak ada. Jadi kita ambil kewajipan menuntut ilmu. Ya sahabat, sementara buka buku, mana soalan yang ada? Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bilakah waktu fajar yang sebenar? Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua tanda-tanda fajar. Iaitu lampu putih bila matahari terbit. Di Singapura, waktu fajar sangat gelap. Adakah ini yang waktu yang benar? Okey, ini ditangguhkan dulu kerana dia minta hadis tadi. Jadi tangguhkan dulu kerana kalau nak bincangkan, ini perlu waktu. Penjelasan yang betul-betul jelas. Nanti tak faham. Nanti dah tiba-tiba matahari pun sembahyang lagi dia. Ya, kalau tidur tak apa. Takut nanti relax, tengok bola, lugu, game habis pukul 8. Ah, tak apa. Kata Ustaz pukul 8 boleh lagi. Jangan. Nanti dulu. Ya, nanti kita akan bincang, di kuliah akan datang insyaAllah. Ya, sampai di mana kita? Siapa ingat? 90. Muslimin, muslimah yang diberikan Allah SWT. Kita masih di bawah bab 15, ilmu bukan untuk diperdebatkan. Dan kita sampai di halaman 90. Betul ya? Rasulullah SAW bersabda, Inna abghadar rijali ya. Inna abghadar rijal ilallahi aladul khasam. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras berdebat dan suka bertengkar. Walaupun bukan dalam agama, kalau boleh jangan bertengkar. Biasanya orang bertengkar itu nak menang. Kalau orang itu nak menang sangat, ia kasih dia menang. Kalau bertengkar boleh jadi pergaduhan. Dari pergaduhan ini boleh jadi permusuhan. Sedangkan dalam Islam tidak boleh bermusuh antara saudara dengan lain. Innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam itu bersaudara. Terutama dalam agama, kalau berdebat dalam agama, nanti boleh jadi satu firqah yang baru. Memecah belahkan agama itu tidak boleh. Jadi jangan berdebat. Kita mengalah dulu. Mengalah bukan bermakna kita bodoh. Tetapi orang itu memang tak boleh terima. Jadi kita mengalah. Itu lebih baik. Begitu juga dalam sebuah hadis yang dijelaskan dan disahihkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, yang mana Fudail bin Iyad pernah berkata, ini bukan hadisnya, perkataan Fudail bin Iyad, "La yazalu al-'alimu jahilan bima 'alima hatta ya'malu bih, fa idza 'amila bih kana 'aliman." Seseorang alim masih dikatakan jahil sehinggalah ia mengamalkan ilmunya, bukan untuk diperdebatkan, diamalkan. Jika ia telah mengamalkan, barulah dikatakan orang itu alim. Jadi orang yang alim adalah yang mengamalkan ilmunya. Makanya ulama ada dua. Satu ulama ikut cara Yahudi, ada ilmu dia tak buat, dia seorang buat. Dan satu ulama ikut cara Nasrani, dia tak ada ilmu, dia angkat sebagai ulama, dia buat dan suruh orang buat, akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain dan tidak boleh diperdebatkan. Halaman seterusnya 91. Doa memohon ilmu bermanfaat. Ilmu ada dua, satu ilmu yang bermanfaat dan satu ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu yang tak bermanfaat yang boleh datangkan dosa, seperti ilmu sihir, ilmu perjudian, bagaimana nak belajar berjudi dan sebagainya, ilmu nak menipu, misalnya. Itu semua ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kita disuruh oleh Allah SWT Rasulnya supaya kita minta kepada Allah Taala dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Di antara doanya ataupun perintah SAW, "Sallallahu 'ilman nafi'an wa ta'awadhu billahi min 'ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi minta kepada Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Lihat halaman 92. Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah adalah, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Okey, hasanah di dunia, kebaikan dunia apa dia? Pertama ilmu, kedua baru kekayaan. Dan bila saya lihat tafsir Ibn Kathir, di antaranya inilah penjelasannya. Okey, kita ambil berkata Al-Hasan. Ulama tafsir yang kita kenal, Al-Hasan, kebaikan dunia adalah ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Sebab bila ada ilmu, kita beribadah. Kalau tak ada ilmu, bagaimana beribadah? Kejahilan menjadikan kita tak boleh beribadah. Kita tak tahu macam mana nak buat. Bila ada ilmu, baru kita boleh buat. Dan kebaikan akhirat adalah syurga. Berkata Ibn Wahab, "Aku mendengar Sufyan Al-Thawri berkata, kebaikan dunia adalah rezeki dan ilmu." Rezeki dan ilmu. Kalau di atas ilmu dan ibadah. Ibn Wahab mengatakan, rezeki dan ilmu. Kebaikan akhirat adalah syurga. Ini tak dipertikaikan. Kemudian pada ayat 200 di surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Famina an-nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dalam pada itu ada di antara manusia yang berdoa berkata, "Wahai Tuhanku atau Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia." Orang Iran ini diberikan kebaikan dunia, apa dia harta, dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Kenapa? Dia tidak meminta kepada Allah kebaikan di akhirat. Dia minta kebaikan dunia saja. Jadi kebaikan akhirat Tentulah syurga. Dan syurga adalah dengan ilmu. Jadi kalau diminta dunia saja bermakna dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Dan Nabi minta kepada Allah SWT bukan banyak harta, bukan banyak pengikut. Tapi Nabi, para Nabi minta kepada Allah SWT tambahkan ilmu. Sebagaimana doa dalam surah Taha 114. Wa qur rabbi zidni ilman. Jadi kalau kita nak ambil doa ni, rabbi zidni ilman. Qul jangan dibaca. Kalau nak jadikan doa. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Yakni, rabbi zidni ilman. Kita sebelum memberi salam ataupun sewaktu sujud, apa salahnya kita selitkan doa ni? Kita katakan, ya Rabb, ataupun rabbi zidni ilman. Ya, kau nak tambah nafian. Ataupun doa-doa yang diajarkan oleh salam, sebagaimana doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, yakni rezeki yang banyak yang halal bukan yang haram, dan amal yang diterima. Kalau kita dah berdoa minta amal diterima, Allah akan beri jalan, tunjukkan jalan supaya amal kita diterima. Yakni amal-amal sunnah. Sebab amal yang bid'ah tidak diterima oleh Allah. Orang kuat beramal tapi tidak diterima. Itu malang kan? Penat saja. Siang-siang tak pernah dia tinggalkan puasa. Sampai ada satu hamba Allah di Masjid An-Nur. Saya, dia paling mesra dengan saya. Saya tanya, hari ini puasa-puasa. Hari Jumaat pun puasa. Jadi makanannya simple saja. Kadang-kadang apa? Dibawanya kat belakang tu dia menyorok, dia makan. Ya, makanannya bagus-bagus. Ya, dia pandai pilih makanan, madu boleh makan. Cuka pun cuka bagus dia makan. Saya tengok, pandai dia makan. Tapi sayang, dia menjaga kesihatannya dengan banyak berpuasa. Hari Jumaat puasa. Boleh puasa hari Jumaat? Hari Sabtu pun puasa. Jadi setiasa puasa. Kalau sembahyangnya tak pernah tinggal, tetapi cuba tengok dia bina'ah. Kesian ya. Allah beri dia ilmu, tapi ilmunya ilmu bid'ah. Inilah ilmu yang tak manfaat. Begitu juga amal. Kita minta amal kita diterima. Kalau campur dengan bid'ah, tak diterima. Kesian dia. Saya tak pernah tengok dia tak ada kat masjid. Setiap kali saya ada kat masjid, pergi masjid, mesti nampak orang ni. Dan begitu juga di Masjid Nur, ada lepas maghrib tu, setiap lepas maghrib saya tengok ada orang sembahyang, sembahyangnya subhanallah. Laju. Pernah tengok? Ni yang duduk kat Udlan ni, kena tengok ni. Ada seorang tua pakai kain. Nampak tak? Sampai laju. Dia masukkan kat YouTube, tak siapa masukkan. Ada 200 ribu lebih yang tengok. Jadi tak betul rupanya. Jadi dekati rupanya tak betul. Tak apalah, ni orang gila. Ini orang yang tak betul. Hantar nak siap macam mana pun tak boleh masuk. Allah maafkan dia kerana dia tak betul. Cuma sayang dia semayang depan-depan. Kita tengok semayang dia. Laju je. Jadi orang yang semayang yang cepat. Kalau gila dia tak. Apa dia? Ah, lebih kurang lah. Lebih kurang. Ini. Dia katakan ini dah sampai ke tahap wali. Takkan wali Allah tu orang gila. Takkan wali Allah tu orang tak siuman. Takkan wali Allah tu buat tak senonoh macam ni. Dia punya kain isbal. Ya kan? Dia punya janggut pun tak ada. Tapi dia punya solat subhanallah. Dia setiasa ada. Kalau maghrib setiasa ada dia. Allahu Akbar. Okey, kita teruskan di halaman 93. Boleh juga kita membaca doa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Ya Allah, berikanlah kepadaku manfaat dari apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa yang bermanfaat bagiku ataupun kepadaku, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Lihat, disuruh kita berdoa apa? Tambah ilmu. Ataupun doa dan banyak lagi. Cukuplah ya. Berapa doa yang saya masukkan di sini. Dimulakan dengan Al-Quran tadi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min kalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Bab 17, jangan beramal kecuali ya berbekalkan ilmu. Saya rasa sampai di situ. InsyaAllah teruskan dengan soalan. Saya kalau boleh sekarang, hari ini nak balik cepat ya. besok saya kena pergi Pahang dan keluar pagi. Ada benda-benda yang belum saya siapkan, bermakna saya kena balik cepat. InsyaAllah. Nanti saya nak balik, jangan ada yang blok. Kalau boleh, kita salam-salaman, okey. Tak tidak, saya nak balik cepat, lama-lama, sama juga. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ana mohon maaf atas penjelasan Ana tentang Ustaz yang memahami mazhab salaf. Mereka sudah dapat masuk masjid. Ana tidak pernah mendengar kata-kata Ustaz yang bermazhab Nabawiyah sampaikan bidah-bidah seperti talilan setiap malam Jumaat. Afwan Ustaz. Ana tak komen. Mudah-mudahan Ustaz ni satu masa dapat menyampaikannya dengan baik. Kalau anta menjaga masjid lebih penting, lebih utama daripada ilmu yang wajib anda sampaikan, itu silap. Bukan itu dakwah kita. Sebab dakwah boleh di mana-mana. Tapi orang nak dapatkan ilmu, di mana? Orang nak dapatkan ilmu daripada ulama salaf. Guru-guru salaf. Kalau di masjid pun dah tak ada, kalau di luar tidak ada, bagaimana dapat? Jadi sampaikan terus. Kalau dihalau, ya insyaAllah, tempat ini pun kalau petang atau malam boleh kita gunakan. Saya dengar Ustaz Murad pun dah gunakan tempat ni apabila satu masjid halau dia. Ya kan? Jadi jangan takut. Takut kepada Allah. Jangan takut kepada manusia-manusia yang dikatakan penghibur-penghibur syaitan tu. Jangan takut. Anda katakan penghibur syaitan kerana bina'ah itu penghibur syaitan. Jangan marah ya. Saya marah juga kalau Ustaz-Ustaz ni tanya apa itu bina'ah, dia pusing sana, pusing sini. Itu bukan Ustaz Sunnah jadinya. Ustaz salaf paling takut kepada Allah, bukan takut kepada itu dan kepada ini. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Itu hujah kami. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tak pernah rasa takut dan duka cita. Takut apa anda? Takut kena buang dari masjid? Ya, silakan. Takut tak dapat harta? Tidak. Allah itu memberi rezeki siapa yang dikasihi. Yarzuqu may yasha'. Tapi ingat, wa yadillu may yasha'. Rezeki macam mana pun, kalau kita susah, sahabat-sahabat boleh bantu. Tetapi petunjuk, siapa boleh bantu, anta saja boleh bantu mereka. Allahu Akbar. Minta maaf ya, saya katakan seperti ini. Ya, teruskan sahabat. Saya pernah beli, beli yang mana salah pengajar. Tidak pernah mata bilang. Dia itu saya mana. Allahu Akbar. Talilan masih menguasai. Talilan masih menguasai. Tapi, orangnya mana salah sampaikan tadi. Iya. Perubahan, itu saya mana. Saya sampaikan orang yang ada di situ. Dia takut kedudukannya. Saya katakan, mana yang paling anda cintai? Kedudukan anda di masjid? Ataupun kebenaran yang anda boleh sampaikan di mana-mana? Saya juga dulu masuk masjid. Di Malaysia pun saya masuk masjid. Tetapi kena warning. Kalau anda, tempoh hari saya kena tangkap pun dalam masjid. Saya kena tangkap itu di dalam masjid. Dan ada jatuhan kuasa si desa tak sampai sekarang. Di Masjid Al-Muttaqin. Kenapa? Di situ ada ustaz mengatakan salafi. Sampai sekarang tak ditangkap 20 tahun. Tapi saya masuk ditangkap kenapa? Kerana ustaz-ustaz mengaku salah. Mengaku salah, tak cerita pasal bina'ah. Itu di Malaysia. Tak cerita pasal salaf. Dia cerita menyalahi sunnah. Syirik. Itu saja dia berani. Tapi kalau saya tanya, apa hukum tahlilan? Saya katakan, entah nak ikut mazhab mana. Saya tanya dulu. Mazhab Syafi'i. Okey, kita bawa mazhab Syafi'i. Bawa satu-satu dalilnya. Anta nak ikut Quran dia. Ini Quran. Itu katakan bahawa kulil haqqa law kana mur. Katakan benar. Ini waktunya. Kalau anda takut, anda takut. Di mana kebenaran akan dicari oleh manusia. Makanya saya. Watawasaw bil haqq watawasaw bis sabar. Ya. Berdakwalah dengan hak, dengan sabar. Bukan sabar tak menyampaikan kebenaran. Sabar bila kena tangkap dan sebagainya. Kita tahu kan kalau kena tangkap bukan murah. Bukan sikit kita akan gunakan wang untuk menyelesaikan masalah ni. Puluh ribu saja. Tapi dah. Kita dah usaha. Kita disuruh jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kita dah jihad dengan anfus kita, kita kena jihad dengan wang kita juga. Maka insyaAllah saya bersedia untuk menghadapi ini semua. Bukan saya takbur. Tetapi kalau saya tak bersedia, saya tak buat, di belakang semua takut. Saya juga takut. Tapi takutlah kepada Allah. Sebab Allah mengatakan, Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak pernah takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah, dan tak pernah duka cita. Itu hari kena tangkap, setiap kali kena tangkap, yang gigil orang yang bawah saya ni, yang depan gigil. Saya dengan anak saya Salman, biasa saja. Sebab saya tahu, saya ditangkap tak akan dibukul. Malah minta maaf banyak kali. Ustaz minta maaf, ini saya jalankan tugas. Ustaz, nak minum apa? Lihat. Ha. Ustaz dah makan belum? Dah. Nak makan apa kalau makan? Ditangkap dengan air yang baik. Lihat. Kalau Imam Syafi'i ditangkap di Yaman, di Kalabsha atau Kalabsha, digari dengan besi. Diheret sampai ke mana? Sampai ke Iraq. Sampai di Iraq, sakit letih dia. Saya belum dibuat. Malah dibelasah. Imam Ahmad, kalau tidak kerana pengikutnya yang ratusan ribu, Imam Ahmad juga sudah dibunuh. Kerana ulama sezaman dengan Imam Ahmad berapa ratus dibunuh. Ibn Taymiyah mati di mana? Dalam penjara. Di penjara. Saya kalau fikir mereka diazab sampai mati, saya tidak diazab. Lebih-lebih, kena korban sikit lah. Bayaran sana, bayaran sini, bayaran lawyer, bayaran jaminan, bayaran itu, bayaran ini, tambang ke sana, tambang ke sini, bila kena tarik, mahkamah kita tu bukan di Johor, mahkamah di Kuala Lumpur atau di Negeri Sembilan. Itu saja. Di sini Allah uji ya. Saya ada pengalaman menyampaikan bid'ah di masjid memang dilarang. Dilarang. Antara baca khutbatul hajah pun dilarang. Kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Ataupun iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Itu dilarang di masjid. Ini tak boleh. Bawa sunnah ke masjid tak boleh. Bawa bid'ah. Oi, dia orang dekat saya. Sehingga ada seorang, saya bersumpah dengan Allah, wallahi billahi tallahi, orang itu duduk di Mekah lama, orang Singapura, anak jati Singapura, balik ke Singapura, dilantik jadi imam satu masjid, dia baca khutbatul hajah. Hari pertama dia warning. Jumaat pertama. Kedua dia warning. Jumaat ketiga, keempat diberhentikan. Apa dia baca? Khutbatul hajah. Lihat. Membawa sunnah ke masjid dihalau. Membawa bin'ah ke masjid, insyaAllah anda diangkat. Mana satu anda pilih. Jadi kita kena fikir dan kita faham. Teruskan soalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Minta penjelasan dari Ustaz. Saya baru saja mengikuti kelas Ustaz. Dan jika saya pulang ke rumah, saya suka bercerita dengan suami saya. Apa yang saya belajar kerana suami saya mengikuti kelas dengan Ustaz yang lain. Dia juga pernah mengikuti kelas Ustaz. Yang saya hairankan, jika dia menegur saya bab agama, contohnya solat, suka meninggikan suara, dan bila saya menegur kesilapannya pula, dia akan mengamuk dan tidak terima. Terima kasih Ustaz. Bagi orang yang suka mengangkat suara ni, inna angkarat aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara yang ditinggikan adalah suara keledai. Ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya tidak mahu kita menengking orang. Tidak disuruh. Menengking orang itu diharam. Wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi qawlan layyina. Berkatalah dengan manusia dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang bagus-bagus. Apa artinya? Kita tak boleh menengking. Angkat suara tidak boleh. Rasulullah pernah menengking? Tidak. Kalau nak angkat suara dalam perang. Dengan takbir. Tetapi untuk menengking tidak boleh. Walaupun itu anak anda. Walaupun itu isteri anda. Kalau dengan bapak lagi tidak boleh. Agar kita kena bincang. Kita mesti ingat. Adinun nasihat. Agama itu nasihat. Hak isteri kita untuk menasihatkan kita. Sebab di dalam hadis. Adinun nasihat qala liman qala lillahi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk pemimpin. Pemimpin di rumah adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Jadi kalau orang di bawah menasihati, kena dengar. Kena dengar. Kalau nasihat ini ditolak, kalau dibawa Al-Quran, menolak Quran hadis bahaya. Kalau nasihat ini dibawanya Quran, dibawanya hadis, ataupun makna Quran hadis, menolak Quran hadis boleh menjadi kafir. Jadi kalau isteri kita ataupun anak kita bawa Quran hadis, kita dengar. Kalau dia salah guna, kita betulkan. Tetapi kalau kita menengking, ini sama seperti menolak agama Allah. Ditakuti orang ni orang munafik. Kerana Allah mengatakan, "Ara'aital munafiqina yasudduna anka sududa." Engkau akan pastikan, kau akan dapat pastikan bahwasanya orang-orang munafik itu menghalang-halangi engkau daripada menyampaikan agama Allah. Yasudduna anka sududa. Kalau Nabi dihalang, apa lagi kita? Itu orang munafik. Maksudnya kalau itu sembahyang, puasa, keluarkan zakat, ibadahnya nampak jelas. Tetapi menghalang daripada dakwah itu orang munafik. Malah lebih buruk daripada orang munafik di Madinah, di Mekah. Sebab akhir zaman, dalam zaman Madinah, Mekah, pendakwanya ramai, seluruh sahabat pendakwa. Betul kan? Tapi zaman sekarang mana ada pendakwa? Kalau itu dah ditengking, takut nak berdakwa. Sedangkan, baliwa'ani walau ayat kata Rasulullah. Rasulullah sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Isteri kita kalau dah tahu, termasuk dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah mengatakan selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Yang dikatakan oleh salaf-salaf kita al-umma madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk siapa? Untuk keluarga. Ibu adalah madrasah untuk anak-anak dan untuk suami. Jangan lupa suami, jangan takbur, jangan jadi sombong anda. Jangan sombong, tidak boleh. Kalau isteri kita bawa Quran dan hadis, kita kena dengar, kita kena tunduk. Bukan tunduk kepada isteri kita, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita katakan, oh, kau siapa? Kau bini aku. Tidak, Syekh. Nabi Muhammad, tengok bagaimana menghormati Khadijah. Soal-soal bagaimana menghormati Aisyah dan isteri-isterinya yang lain. Subhanallah. Ada orang yang isterinya banyak cakap disepak. Mengadu dengan saya. Ustaz, semalam saya sampaikan apa yang Ustaz sampaikan. Dia bertanya. Tetapi rupanya tak kena dengan dia. Jadi pertekaran. Dibuka buku, dibaca. Lagi marah. Tutup buku tu katanya. Lama-lama dia beri penyepak. Yalah, tak boleh menengking suami, tak boleh menengking isteri juga tidak boleh. Diumpamakan orang yang menengking ini seperti himar, keledai. Kerana Allah mengatakan seburuk-buruk suara, suara tengkingan. Yang disamakan dengan keledai. Tahu keledai? Allahu Akbar. Cantiknya agama kita ya. Ya teruskan Yusuf, teruskan. Boleh tak dikatakan orang yang bila kita bawa Al-Quran dan Sunnah, dia tak menerima batal syahadat. Jangan katakan tu. Tidak boleh. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illa al-balagh. Tidak ada kewajipan kita menyampaikan, menghukum tidak boleh. Kalau kita kan batal syahadatnya, bagaimana kalau mati besok kita tak boleh sembahyangkan? Kalau mati kita tak boleh tanam ke kubur? Kita katakan ahli kiblat yang mungkin belum dapat hidayah. Lebih-lebih kita katakan Allah mahdi fa innahu la ya'lam. Ya Allah berilah dia hidayah kerana dia tidak tahu. Untuk menghukum jangan dulu ya. Teruskan soalan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya kasih nafkah. Nafkah yang diberi itu termasuk duit pasar. Salahkah saya jika meminta suami membeli apa yang saya inginkan? Sebab suami saya mengatakan duit nafkah itu yang diberi pada saya untuk keperluan saya juga. Terima kasih. Fahami wahai pihak suami. Dulu kalau dia dengan mak bapaknya diminta dia dapat, dengan suaminya perlu dapat. Kalau suaminya mampu. Anda sudah berjanji bahawa anda akan memelihara dia dengan ijab kabul. Apa itu ijab kabul? Kalau saya kahwinkan anak saya kepada seorang laki-laki, ijab kau seolah engkau bertanggungjawab sebagaimana aku bertanggungjawab. Kalau anak aku dulu makan ni, engkau mampu kau kasih makan. Kalau tidak, bagaimana kau tak, engkau mengkhianati? Ya kan? Si anak suka kepada laki-laki itu kerana tanggungjawab. Kewajipan kita bukan nafkah yang dikatakan tu. Semua keperluan. Semua keperluan. Jangan kita katakan kewajipan kita itu saja. Tidak. Apa saja yang diperlukan oleh anak isteri kita, itulah kewajipan kita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Apa dia lindungi? Kalau dia duduk pasangan, dia dulu suka makan apple misalnya. Misalnya. Dia kena belikan. Oh, dengan aku tak makan apple. Kau jangan makan. Tidak boleh, Syekh. Katakan dia suka makan ikan, tak suka makan ayam. Tak belikan ikan. Tak tidak dia, kurus kering tak makan nanti. Jadi kita katakan, kita dah bincang ya dalam seminar tempoh hari. Tetapi banyak yang tak datang. Yang datang orang luar. Minta maaf. 10% saja yang ikut kuliah. Yang lain semua orang luar. 400 orang, kebanyakan orang luar. Anak murid saya kat sini nampaknya tak ada. Jadi saya kadang-kadang fikir, saya adakan satu hari ini untuk soal jawab tentang rumah tangga. Tapi tak apalah, masih ada ruang kan untuk soal jawab seperti ini. Sebab paling banyak saya diadukan persoalan rumah tangga. Paling banyak. Sampai-sampai dia nak bercerai, saya nasihatkan, saya cakap, biar suami cakap sama saya. Alhamdulillah, suami ni boleh dengar. Sebab apa? Selama ini isteri membebel. Tak bawa Quran, tak bawa hadis. Mana suami dengar? Tapi bila kita bawa Quran hadis, dia akan tunduk. Begitu juga kadang-kadang, suami terlalu banyak tindakan. Bukan nasihat. Isteri tak faham. Tindakannya seperti pukul, terajang, maki, ludah dan sebagainya. Ada isteri yang kena ludah. Diludah mukanya. Subhanallah, ini tidak. Jadi bolehkah di dalam Islam? Islam tidak mengajar mendidik isteri macam itu. Isteri diterbiah, ditasfiah. Bukan dibantai. Rasulullah SAW pernah pakai siwak. Siwak. Ah, kebetulan. Ah, inilah siwak. Rasulullah SAW kalau siwaknya tak lebih sejengkal. Siwak ni dipukul isterinya. Pukul juga dia berikan siwak. Ataupun satu masa dia tak ada siwak. Apa dia pakai? Kotra atau kotra? Ya. Dia ambil kotranya ni. Dipukul macam ni. Sebesar siwak dipukul. Dan dipukul tak boleh muka. Tak boleh depan. Di belakangnya dipukul. Ataupun di punggungnya. Tapi isteri yang kena pukul, subhanallah, dia rasa macam penumbuk lebih teruk daripada penumbuk. Dia dengan pukulan ini diinsaf. Tapi kalau penumbuk, dia bukan insaf. Sakit dia menjadikan dia dendam menghantar sampai mati. Dan penumbuk ni atau penampar pada isteri, dia jadikan hantar, dia benci dengan hantar. Tetapi apa yang boleh buat, agama sudah menjadikan dia suami isteri, percayalah, tanya kepada isteri. Kecuali kalau suaminya datang minta maaf, menyesal, dia akan tarik balik. Selagi anda tidak menyesal, tak tunjukkan kesalahan anda, selagi anda tidak minta maaf, isteri sampai kiamat tak percaya dengan anda. Banyak perempuan mengadu dengan saya seperti itu. Saya dulu sayang dengan dia ustaz, tetapi saya kena tampar, saya tak percaya dengan dia. Apa arti cinta? Cinta itu penampar. Dulu katanya masa tekel saya setengah mati. Bila dapat, saya dikerjakan setengah mati. Ini tidak boleh dalam Islam. Islam paling cantik ya bagaimana Islam mengatur rumah tangga. Makanya sering-sering baca buku bagaimana hubungan suami isteri. Tak tidak rumah tangga kita rosak. Subhanallah. Tanya kepada isteri saya, pernah tak saya tampar? Pernah tak saya jentik? Kalau saya jentik, saya tampar, saya yakin dia tidak percaya dengan saya. Jadi yang dah buat ni, baik menyesal. Jadi rumah tangga atas kita, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Kalau suami bentuknya dengan bagus, jadi bagus. Kalau suaminya bentuk tidak bagus, dia tidak akan jadi bagus. Kerana kau nak mengatakan suami. Ya? Okey, teruskan soalan. Kerana kita ada sedikit masa lagi. Saya kena berhenti. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aurat bagi lelaki dari lutut hingga ke pusat. Ya. Bagaimana kalau anak lelaki yang memakai seluar jeans yang ketat? Adakah ini juga termasuk aurat kerana nampak bentuk walaupun anak lelaki? Apa pendapat Ustaz? Di dalam istilah, berpakaian tapi telanjang, telanjang tapi berpakaian, di antaranya mendedahkan dengan pakaian yang ketat. Kalau boleh, pakaian itu elakkan daripada pakaian yang ketat. Laki-laki atau perempuan, terutama perempuan. Jadi laki-laki pun tidak digalakkan pakai seluar-seluar yang ketat. Ya, kerana dia, ingat ni, kaum Lut, mencintai laki-laki lebih daripada perempuan. Apakah kaum itu tak ada sampai sekarang, sampai di kiamat ada? Ya, itu juga tidak boleh. Ditakuti nanti laki-laki yang tak normal dia punya seks, dia akan lebih senang melihat ia kepada lelaki seperti ini. Jadi tidak boleh. Kalau boleh, kalau pakai yang ketat pun kena pakai baju yang menutup daripada punggung ke bawah. Itu lebih baik insyaAllah. Allahuakbar. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Salah seorang Ustaz mengatakan, sebelum Jibril membawa Rasulullah Isra dan Mi'raj, Jibril membawa 3 macam minuman. Air, susu dan arak. Lalu Rasulullah mengambil susu dan Jibril mengatakan, engkau telah mendapati fitrah. Kalau engkau mengambil air, umat engkau akan tenggelam dengan air. Seperti yang terjadi pada umat Nabi Nuh. Dan jika engkau mengambil arak, umat engkau akan mabuk dengan dunia. Allah telah memberi petunjuk untuk mengambil susu kerana susu tanda kesucian. Adakah hadis tentang riwayat ini? Apa pendapat Ustaz tentang perkara ini? Bakarullah. Syarah hadis itu tak betul. Itu ditambah-tambah. Kalau minum air, tenggelam. Kalau minum arak, mabuk dengan dunia. Kalau minum susu, fitrah. Minum susu, ya. Diajukan berapa minuman, tapi tak selalu minum susu. Ini fitrah. Menunjukkan bahawa minuman kesihatan adalah susu, kan? Jadi itu. Tapi syarahnya itu tidak betul. Syarahnya tidak betul. Daripada mana saya tak tahu. Allahu'alam. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu ada tak kelas agama yang dibimbing Ustaz-Ustaz Sunnah dalam bahasa Inggeris? Saya ada beberapa kawan mu'alaf yang tidak boleh berbahasa Melayu. Saya tidak boleh jamin. Saya takut nak bersuara. Siapa dia? Nanti insyaAllah. Nanti insyaAllah tanyakan terus. Benar. Saya akan siasat dia. Sebab ada pengaduan-pengaduan yang saya kena nasihatkan orang yang disebut. Orang ni mengajar tetapi banyak benda-benda yang bukan sahaja menyatukan tapi lebih berpecah. Lebih banyak huru-hara. Maka saya sekarang tak berani nak jamin. Saya tak berani nak jamin. Bila saya katakan sipulan, sunnah dan sebagainya, akhirnya berpecah. Dan orang ni yang dalam ustaz tu mengadu dengan saya. Anak murid ustaz masuk sini, kami pengecoh. Ustaz kami pun dikatakan bid'ah dan sebagainya. Tapi duduk terus. Sebab apa? Tak ada pilihan. Kat sini dia buat hal. Dia dah keluar di sini. Nak datang lagi malu. Dan saya rasa orang ni bertobat lah. Duduk. Tapi kalau dia tak mau berubah, jangan datang kelas saya. Kalau mau berubah, ya. Jadi dia pergi kat kelas sana, kat kelas sini. Dia pun perangainya masih tak betul. Dan orang-orang yang mengadu tu juga, ustaz kami tu yang dipelajari, masih benda-benda yang saya dapati bila baca buku-buku terbitan Indonesia, dia ajukan kepada saya, ini Ustaz Yazid tulis, betul tak? Betul. Ini Ustaz Hakim tulis, betul tak? Betul. Ini terjemahan bahasa Arab, betul. Kitab ni kita katakan bahawa Usaimin, misalan, saya Salih Fauzan Al-Fauzan, dia katakan dalam buku ini, mengatakan begini, tapi Ustaz yang mengajar ni mengatakan begini. Apakah Ustaz itu sunnah? Bukan satu kesalahan, banyak kesalahan. Saya katakan insyaAllah saya akan cuba undang ustaz-ustaz ni antara kami dengan mereka, saya akan tanyakan. Sebab saya tidak boleh menuduh sembarangan. Tetapi kekecohan-kekecohan makin besar berlaku. Seolah-olah bagi orang yang mengalukan kepada saya, ustaz ni berebut anak murid. Kalau dah ikut dia, jangan ikut orang lain. Seolah-olah macam tu. Seolah-olah macam tu. Saya katakan seolah-olah macam tu. Ini sudah berlaku. Jadi setiap ustaz mempertahankan apa yang sudah diajarkan. Sedangkan benda-benda yang boleh diterima sebagai khilaf, itu jangan dipertahankan. Sebab benda itu khilafiah. Seperti saya mengatakan, pakai minyak wangi, kalau alkohol boleh. Tapi oleh kerana dia dah marah dengan kita, dipertahankan ustaz tu dan ustaz tu tetap pertahankan katanya najis alkohol. Saya tahu yang mengatakan najis alkohol itu siapa? Bin Bas, Usaimin, Jibrin. Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan atas Syekh Mukbil sendiri mengatakan najis. Tetapi Albani dengan hujahnya mengatakan alkohol itu rijsun min amali syaitan. Dikatakan arak itu adalah amalan syaitan. Bukan dikatakan rijsun di sini najis. Tak boleh dipakai. Jadi benda ni pun jadi perpecahan. Jadi si ustaz ni katakanlah Albani juga ulama kita. Tapi kalau anda tolak Albani, hanya anda fanatik dengan ustaz anda yang dikatakan pernah belajar dengan anak muridnya Usaimin, pernah belajar dengan anak muridnya Bin Bas, kalau ini kita tidak akan bersatu. Sedangkan di dalam hujah kita fakunu ibadallahi ikhwana. Jadikanlah bila beribadah ni ikhwan, kasih sayang, bukan pecah belah. Tidak boleh. Maka dulu saya suruh pergi ustaz ni, sekarang saya tidak boleh jamin. Saya tidak berani. Ya. Ya. Ada ustaz mengatakan Bukhari ini akidahnya tidak betul. Ada seperti itu. Di kalangan yang katakan ustaz-ustaz ni. Jadi kecoh. Imam Bukhari itu akidahnya betul. Ya. Hatta gerak-gerak jari dipertikaikan. Okey, kalau hantar, ambil apa yang ditulis oleh Al-Albani. Ambil tulis. Tulisan ni hantar baca. Maka bila baca Ustaz Hakim pun ada menulis, saya pun juga menulis, dia katakan ini bukan salafi, gerak-gerak jadi bukan salafi. Ya Syekh. Lihat. Kita katakan menggerak-gerak jadi itu betul, tak gerak-gerak jadi juga betul. Cuma caranya bagaimana? Jadi benda ini pun jadi perpecahan. Bagi saya, nak belajar dengan ustaz siapa belajarlah. Tetapi masalah khilafiyah bukan cara untuk berpecah. Kalau masalah akidah, iya. Kita tinggalkan ustaz tu kerana masalah akidahnya. Tapi dengan saya, apakah akidah saya rusak? Jangan belajar dengan Ustaz Rasul. Ustaz Rasul tengok. Jadi salah ini, salah ini, salah. Memang benda tu salah. bila fikir masalah fiqh rupanya. Ya? Masalah fiqh. Seperti, ada ustaz yang tak kompromi, pakai seluar jin, tak boleh. Haram. Jadi anak murid Ustaz Rasul banyak pakai jin. Ya, saya ada orang baru masuk 2 hari. Kita pun belum sempat cerita pasal seluar. Ya, ada yang datang ke kuliah saya, perempuan, pakai ketat betul. Pendek. Ketat semua. Dia masuk ke bilik kuliah, dia pakai telkung. Bukan telkung, apa yang tutup nampak jambul tu. Ha, bila keluar masuk beg semula. Saya tak boleh marah dia sebab apa? Dia dalam masa mendekatkan diri kepada kita, dia tak tahu apa. InsyaAllah kemudian akan berubah. Sebab saya tengok juga ada Muslimah lebih teruk. Tetapi lama-lama dia berubah. Ya kan? Dia ingin tahu. Tapi pada masa dia datang, dia kosong. Alif batal pun tak tahu. Mengucap pun kadang tak tahu dia. Kerana dia terbiar. Walaupun gajinya besar, tetapi dia hidup dalam dunia. Bila datang kuliah, kita tak boleh katakan, itu dia besok dia tak datang. Tapi kita biarkan dulu. Dia bertanya, kita layan. Tetapi bila orang seperti ini, bertanya benda simple, ada orang SMS, orang dah pandai di sini, Ustaz jangan layan. Lama-lama, subhanallah. Oleh kerana saya layan juga, dia tinggalkan kelas. Orang seperti ini tak apa. Saya bersyukur orang-orang yang mengacau kelas saya tinggalkan. Saya bersyukur kepada Allah. Dan saya berdoa kepada Allah Ta'ala, biarlah orang yang kacau kelas ni keluar. Sebab orang nak belajar. Saya berdoa kepada Allah, orang-orang yang tidak ikhlas, keluarkan daripada kelas ni. Sebab apa, saya dah penat. Dulu kita ramai, 2-3 orang kacau, hilang. Nanti orang tu datang bertobat, menangis depan saya, Ustaz, saya kena tipu ni. Saya katakan, anta tak ikhlas tak datang. Jadi saya berdoa, orang-orang yang mengacau ni, biar Allah jauhkan daripada kita. Takut-takut orang ni munafik. Takut-takut orang ni dal mudil, sesat menyesatkan orang lain. Ada di kalangan kita yang seperti itu, ya. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf kalau ucapan ni mungkin ada yang tersinggung, ya. Tapi tersinggung ni fikirkanlah untuk kebaikan kita. Saya dah katakan kepada antum. Saya nak jaga 2-3 orang ke yang ratusan atau ribuan ni. Ada mengatakan Ustaz kena jaga ni, dia ni ada potensi. Potensi apa kalau Ustaz kena dakwah? Potensi apa kalau Ustaz sana dilagukan dengan Ustaz sini? Potensi apa kalau anak murid pun dipecah-pecah? Itu ahli bid'ah namanya. Biar kita doa kepada Allah Ta'ala, orang seperti ini dijauhkan daripada kita. Allahu'alam, saya rasa waktu dah habis. Saya sudahi. Ada 2, okey, habiskan 2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang yang sudah tua dan sakit, bila solat bacaannya bercampur aduk dan solatnya tidak tertib, adakah itu dibiarkan solatnya atau tidak diteruskan? Tidak diteruskan solat. Syukran Ustaz. Orang seperti ini kadang-kadang ada nyanyuk. Dalam bahasa Arab taqa'ud. Quran menceritakan. Orang seperti ini tidak salah. Kerana bukan kehendak dia. Kata orang kita nyanyuk. Orang seperti ini ibadahnya tetap Allah terima. Cuba kita jaga. Jagalah supaya dia terus beribadah. Sebab orang nyanyuk, ada masanya dia waras. Ada masanya dia tidak waras. Jadi kita kena sabar orang menjaga orang tua seperti ini. Dan Quran ada menceritakan tentang apa mak bapak yang nyanyuk ni. Hatta mak bapak kita nyanyuk juga tidak boleh. Ya kan? Okey, teruskan soalan yang terakhir. Ustaz, adakah seseorang murtad apabila dia melakukan sesuatu perbuatan kufur? Dia hanya tahu bahawa perbuatan itu adalah haram. Tetapi terlupa bahawa perbuatan tersebut boleh membawa kemurtadatan. Kalau dia menghalalkannya, ia murtad. Selagi dia tidak menghalalkannya, maka tidak murtad. Kecuali menghalalkan sembah berhala, itu murtad langsung. Ya kan? Katakan minum arak. Dia katakan minum arak haram, tapi dia minum juga. Murtad? Tidak. Dia asi namanya. Kemudian dia katakan, oh sembah berhala ni syirik, tapi dia sembah juga. Itu baru murtad. Seperti kubur, dia pergi kubur, minta kepada ahli kubur, Tuan Habib, ya Habib no, tolong aku. Dia katakan, saya tak percaya, tapi dia buat juga. Tetap murtad. Syirik namanya. Jadi yang mana dosa yang dilakukan? Kalau membawa kesyirikan, dia yakin tak yakin tetap syirik. Tetapi yang betul asli, dia berzina misalnya. Dia katakan berzina ni haram. Tapi dia lakukan juga. Tetap dia dikatakan asli, pelaku dosa besar. Tetapi tidak merosakkan akidahnya. Ya, tidak merosakkan akidahnya. Tapi jangan dilakukan seperti ini. Saya rasa sampai situ ya. Dan saya sudahi aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.